jagawanipun. Kok mesti takung gresik aku, kok kena aku maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, sedaya dzuriyah jeung Sunan Giri, jabat pemerintah, wau kang kita ta'zimi Yai Mukhtar Jamil, saya Kiai Kang Rawuh, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Aja rame-rame bedak makam. Parep makam aja rame-rame. Ini sing ning makam tangi sampean. Yo aja rame-rame. Niki ngekholi jeng Sunan Giri. Kula mboten cerita Sunan Giri sinten, kabeh wis ngerti. Cuman niki minangka nggo ngeling-eling mawon. Nek kita niki sesuk mati, tenan. Wong kabeh menungso niku mah mati ning ya mbuh kapan. Mbuh kapan napa wong kabeh menungso niku mati. Lah kala ngeten niki nggo ngeling-eling menungso niku mati. Mati niku sampean arep njaluk model apa? Oh, lu ono mati niku. Sampeyan karek milih model apa? Onten mati niku ya wis wayahe. Jan pun wayahe mati. Dinteni ya teko, gak dinteni ya teko. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Mati mati. Oke. Dinteni ya teko, gak dinteni ya teko. Melayu tekan pundi mawon mesti konangan. Wong awak dhewe iki di GPS karo malaikat. Nggih ta. Napa kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, dhewe iki duwe jenenge nafs. Nafs niku wis gampangane duwe nyawa ngono lah. Nyawa niku lak cipe pangeran. Nah, iki lak kesinge niki. Iki lak kesinge. Nah, nyawa niku ning akhirat mriko. Medhun iki. Sesuk mulih meneh. Ngoten niku to. Wong arep medhun ditakoni. Alastu bi rabbikum sira lali urane aku pangeranmu. Nyawa niku jawab, qalu bala syahidna. Nggih ya Allah, kula dadi saksi nek panjenengan niku Gusti Allah. Fanfukhur ruh, mula ruhane sebul wa akhirat niku. Pol ngoten niku terus dipanggokno teng roga. Lah roga niku lak produk Gresik mawon. Produk lokal casing mawon. Didamel teng mriki, ya ana sing digawe teko telo, ana sing digawe teko pari, ana sing digawe teko pudhak, ana sing digawe teko bandeng, ana sing digawe teko sego krawu. Mungkin monggo wong kan sing gawe kan wong tuwek dhewe ta nggih mongan mangan, mangke diules teng weteng piye ana sing metu ampase uyo, ana sing metu ampase tahek, ana sing metu ampase keringat, nah ono sing disimpen teng mriki namanya nutfah. Nutfah itu zat hidup yang ada dalam makanan. Nah zat hidup niku kondi seko idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Dahuk kun itu dadi nutfah. Nah niku mangke terus dicampur disimpen teng mriki gene bapak ibu dicampur. Nenek pun dicampur terus dadi segumpal darah teng mriki terus dadi segumpal daging. Nenek pun dadi daging nyawa niku diceluk dul dul. Nah niku terus manggon jero raga Begitu dipanggoni nyawa, daging itu terus urip tok-tok-tok, emplek-emplek daging, cecak otot, dicencang otot, tekno balung, bungkus kulit, bungkus liram, rambut, terus sangang ulan metu. Nyawa ini dia bisa manggon menjeru rogo, mboten ketinggal, sing ketinggal rogo ini. Nah wong rogo sing gawe tiyang mriki ya tergantung sing damel. Nek sing damel pesek ya metune pesek. Sing damel bangir metune bangir, sing damel ireng metune ireng. Nek sing damel kok ayu ganteng lah niki metune. Nggih. Lha niku. Nah. Mengke terus anu terus gedhe, gedhe, gedhe, mumpun biasa. Gede kata ni kita, terus engkau terus suwe-suwe, elek, elek, elek, elek, lungo, mah, mati. Nyawane rono, wong asale ko akhirat, nggih. Rogone wong asale ko lemah, balikin neng lemah, pangan cacing, terus mati cacingnya bosok, sedot suket, sukete dirit, ngupakan pedus, pedusnya dipangan maneh, karo wong gresik, gawe-gawe anak mah, maneh. Lha niku namine teori rantai makanan. Mula aja mangan pelem sing tukul ning kuburan. Engko sing mangan pelem kuwi api oe, tapi oyote niku nyungsep teng uteke bakul togel. Lha niku nggih ta? Lha nggih menungsa niku wis kaya ngoten niku. Begitu nyawa bali teng akhirat ya mlebu laboratorium e Gusti. Allah didelok. Nah iki biyen pakanane apa ketok. Persis kaya gedang, gitu. Gedang niku tugase namanya ngeterno, apa debuk niku ngeterno ke gedang. Damen niku namanya ngeterno beras. Tergantung pupuke. Nek pupuke apik mengke mlebu laboratorium ya ketok, oh iki beras organik bukan organik. Organik senajan niku wite wis ora ana. Senajan deboke niku wis mboten enten, tapi beras iso didelok kandungan yang apa dilakukan oleh pari sing dilakukan oleh debok konangan iki gedhang apa? Tahu ditanduri batang celeng ya konangan ana unsur batang celeng. Menungso ya padha nyawane balik ya apa sing dilakoni tangan ya kerekam. Apa sing dilakoni mata ya direkam yo. Nyawa persis kaya syutingan iki lah. Persis niku. Niku mendolo ngadep mriki niku. Niku sedaya direkam teng jero kartu cilik ngeten iki. Niku sing ngrekam. Ambok kula ngene-ngene isih ana ning rekamane mriku. Mungkin nek bareng ngrekam kula mang banting mawon niku. Syutinge. Wanting ngajur mumur diobong betul masalah. Selagi kartu memori ini isi on, nonton rekamannya ora bakal hilang sampai di bodo. Senajan sesuk awake wis basa anger nyawane iki ana direkam kuwi metu meneh gambar ya. Tau dinggih wong adus yo ketok. Sami lho gampang oleh mah. Syuting niku ndelok kula. Lha ya, yo keto. Niki mboten kampanye lho kula mang. Zaman kula kok blok-blok putih. Mboten, mboten. Kula ngene. Niku sesuk niku diobong banting niku. Angger kartu memori niku tesih wonten. Ya isih keto. Yo keto tesian. Lha niku lho. Menungso niku duwe memori. Ibaratnya handphone duwe kartu. Lah kartu niku dijatah karo Gusti Allah. Nyawa niku dijatah padha karo kartu. Nggih ta? Dijatah karo pabrik handphone pirang gigabit, ngoten niku. Paket datane pira? Digawe ya ora ngerti. Wong ora ya ngerti catetane piye ngerti-ngerti entek. Lah ya dhewe ya padha. Pakai datanya ini pirang tahun, mana tinggal, mana ngerti-ngerti makplung, entek. Lepas ni mes pakai data ni handphone ni gue, orang ngerti sih nyatet so, sopo begitu tu nyatet ngerti-ngerti kurang, SMS-an menang gitu kecatat. Engko di-print metu kabeh sampean SMS kikikikik metu. Sampean SMS bojone wong terus mah ngono di-print ya metu mawon. Engke, lah kartu niku dipantau karo nopo? Karo pemancar karo provider Telkomsel utawa XL ngeta. Mlaku ning ndi ae niku iso di GPS. Rono, oh, kartu iki ning kono kae pondok. Nyawane panjenengan terhubung karo servere Gusti Allah. Sampeyan mlaku nanti ya konangan gitu. Datane dienggo apa? Ya ono catetane, ngono to. Nek wong manusia milenial kan enggak susah memahami nyawa ngono ra. Cuman berhubung nyawa manggon ning menungso padha karo casing hand pun mikir kartu ora gaduh. Nek padha dadi mulai sampean wis gak usah mikir macam-macam wis ono paket datane dhewe-dhewe sampean. Nggih. Lah cuman kan menungso niku iso download ngoten mawon. Nah Syekh Abdul Qadir download nggih 20 tahun download fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra Sunan Kalijaga download la haula wala quwata illa billah. Lah mulo duwe paket data iso diakses ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya iso wong duwe paket data lengkap kok. Kita iso .co.id. Nah lah dhewe wong ora tau download. Angger dijak download ya Allah. Turu ya ora duwe paket data. Berhubung ora duwe paket data ya ora duwe wifi to nggih. Mula senengane golek wifi gratisan. Angger ning kiai barokah. Gratisan wis gak melok download. Jadi itu mulut sampean terserah urip iku ismasi tambah inna kamansu ismasi tambah inna kamayitu ngarepmu mulut kula nek ngaji ngoten niku jarang terus ayo sembayang ora wis ngerti kok wong gresik kok diulangi sembayang iku ke zaman jeng Sunan Giri wis dikongkon sembayang kula ora tau nah, ayo sembayang wong kula wis ngerti wong gresik wis pinter kabeh meng dablak Ibu serane jeng Sunan Giri Lampung. Jadi mulai terserah sampean ya milih paket endi. Waya entek ya entek. Waya mati wis mati ngono mulai kelakuane sing apik supaya pas teko pas apik. Ngono sok wis muga-muga pas lagi sujud pas teko swarga. Nah, pas lagi banting kertu nang teko. Resiko sampean. Lah ora jadi nggih wong adus. Pas nyinceng wong adus iki pas teko ngene repot sampean. Lha iki lu mati niku mboten mesti ngeroh. Nggih. Niku mlo mati niku ana sampean milih. Model napa iki sing nomor 1 mati. Nah, mati niku ana nomor 2. Nah, iki mati kelas. Niki wis ra kene disebut kelas iki wong panjenengan niki wis. Mati sing paling apik. Niku prosedur entek kabeh niki mati niki. Ya ora dikafani, ora ditusi, ya wis. Kok dicemplungno ngono wae. Niku namine mati syahid, niku mati kelas paling apik. Niku mati paling top. Sampeyan pengin kabeh to? Yo kabeh pengin sapa sing ora kepengin mati syahid. Mati perang ngadepi wong kafir. Nah, kabeh kepengin. Ning sakniki niku sing angel goleki wong kafir. Lha nek mati syahid wis mati paling apik. Ning syaraté mateni wong kafir. Saiki sing angel iku goleki wong kafir. Sampeyan goleki sing enak ora? Uang yang nentang agamane Allah zahiran wa batinan ngedang-dangi wong ibadah apa ini? Karena sing akeh malah sing ngedang-dangi wong muludan. Lha kita ngedang-dangi wong khol ini malah sing akeh. Jadi ini bab angel nih soalnya sing syaratnya mati syahid niku mateni wong kafir. wong kafir. Saat ini sing angel iki goleki wong kafir. Sampai kula kaya dadi ninja hatori. Nah iki gunung nuruni lembah. Ya nek iki wong kafir saiki iki nendi patenane. Nek aku menang ya menang, nek aku mati ya syahid. Nah endi aku golek? Tak golek itu kan Arab ora ana kok mudan. Teng Suriah itu tibake ya padha islami. Teng Afghanistan padha islami. Teng Libya padha islami. Dadi sing angel iku sakniki goleki wong kafir. Nek kula ono referensi teng pundi kok tak panangane wis. Siapa orang kafir? Orang yang menentang agamanya Allah dan memaksa kita untuk ikut ajaran mereka. Mereka itu kafir. Nah, saiki negara niku pun negara demokrasi kabeh. Di mana sistem demokrasi itu tidak memungkinkan adanya orang untuk melakukan pemaksaan bahkan termasuk dalam agama. Agama-agamamu ngarepmu ya negara demokrasi. Sing penting rukun urip bareng. Maka tidak ada orang kafir di negara demokrasi golek. Lha iki sing ana. Lamun ana wong gak Islam. Ning yo rukun bareng karo wong Islam. Wong Islam lho iki jenenge rimi. Tanggane dhewe nang gereja. Tapi salah piye Mas kabare sae? Ya apa padha-padha ben ning ndi? Ning gereja. Emang ning ndi? Akhire nang masjid. Ya wis ya, donga dinunga. Salam kanggo Gusti Allahmu. Ngono bae ya. Sae iki ning ndi kulo niku sampeyan? Lho. Ono Natal ngono ya sampeyan mesti ono bansen. Ndi aku bingung nek golek. Nah itu loh. Hari ini orang kesulitan mencari orang kafir. Aku golek orang petok. Nyol. Aku tekan tak kulo tekan Taiwan, tekan Korea. Nyol. Cara nanti yang Islam mengulik. Kulo ni aku di monggo. Iya silakan. Masuk ke hotel ya. Masuk silakan. Senaja no bayar ni yang penting diganggu. Ya apa mawon? Nah itulah. Mula saat ini gini, itu problem terbesar cerita tentang syahid adalah tentang lawannya muslim yang menyebabkan orang menjadi mati syahid. Jadi padahal syahid itu enak, enaknya bener ngomong. Disambut kan itu dari itu pulau ya. Wah itu mula no kakak yang syahid itu zaman riyen niku. Awake wis mati ning sitok niku terus tangi niku. Lho kan kata cerita wonten ning riyen. Lho, lan iki. Lah, mila akhire cerita tentang syahid ini menjadi sesuatu yang indah. Nah, cerita tentang kafir niku sakniki sing kathah niku malah menggok. Sing kathah niku napa? Sing kathah niku tiyang goleki wong kafir. Wong kafir begitu wong kafir ga ono, tanggane dikafirno. Kan iki sing kathah. Terus carane ngafirno sageleme. Ya seneng-senenge dhek mawon. Gak cocok titik kafir ngono ta. Gak seneng wong tahlilan musyrik. Gak seneng wong ziarah kubur musyrik. Kacing krang, musyrik. Terus sak gelem iki ndak jelas iki. Polisi kafir. Lah iki. Lah ini fenomena nopo koyo ngeten iki? Mboten ngerti kula. Inilah fenomena akhir zaman. Nanti wong gampang kafir wong. Lho polisi lah kayak jogo dibom kafir. Inilah yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Soalnya no, ono uang duwe cekelan. Mbuh kitape ning cekelane niku al-balah wal-baro. walak niku bolo, barok niku mungsu. Duwe. Lah mungsu iku sapa? Ya anggar wong sing tradisi senengi ngene. Wong sing tradisi senengi apa? Ya sing gak cocok ngono nang mungsu. Iku mungsu. Dan kita enggak bisa. Iki apa to? Wong sak senengi. Ngerti-ngerti terus muni Jokowi PKI. Muni kita juga enggak ngerti iki standarnya apa. Mosok presiden no PKI. Kita ya. Lho terus standarnya apa? Ini enggak jelas. Wong muludan teng kabul ngerti-ngerti dibom karena itu apa? Menyerupai dengan orang Nasrani yang memperingati Isa Al-Masih. Lah itu musyrik dan itu kah? Kafir kan ya awake dhewe ora ngerti. Standarnya apa wong-wong kaya ngoten niku? Wong lunga nang diskotik ngerti-ngerti dibom kafir. Wong lunga nang gereja dibom kafir. Sementara teng zaman Nabi dilarang menghancurkan tempat ibadah. Lho kita enggak ngerti. Kulo ya tidak pengin berteori panjang-panjang ge. Karena kita sekarang ndak ngerti sing ndi sing kafir, sing ndi sing ora. Ana wong ana bapakne mati, ibuke mati nggih, terus bareng ngoten niku nggih le payung, terus dinehi kendi, dinehi lampu, kei kopi. Dan niku tenggen kula mriku kathah. Ora niku kafir ponan. Musyrik iku. Padahal niki nek cara para wali mbiyen kan nggo tombo lego. Ngerti-ngerti wong tuane sedo bakti teng anak bakti teng wong tua. Nek langsung mung biasa nggekno kopi, biasa nggekno teh, biasa ngenehi ngombe ngakakno lampu. Terus ngerti-ngerti wong tuane dhek ngerti nek kuburan keno manis loro to niku. Lah mulo kali para wali biyen ya wis nyono kopi apa. Napa nggo tombo lega. Engko nek wis pegel lak leren-leren di Dewi rumah ni kok angin. Deh, tumpeng musyrik. Dulu yang sekot itu tumpuk tumpuk, lu kok musyrik? Lah yang garai rukun lah ni ku. Wong zaman biyen ni ku piring turun pate akeh. Terus piti dadek nosi. Siji supaya iso disuwir-suwir didongongake cek ketok adil gawe ngedong panganan. Lho ngono iku ya ora musyrik. Ora ngerti kula. Wulan suro ngumbah pusaka musyrik. Sampai kula mboten ngerti. Lho bahkan sampai yang namanya ajaran Islam niku ana sing musyrikno kok piye. Jelas-jelas niku ajarane ulama iki di musyrikno. Contoh ulan suro, ulan suro ni aku dek tiang tenggen kulo ni aku buatkan mantu, buatkan apa? Buatkan digawi. Ni aku ono sing arane wong ni duwe keyakinan ni aku podo karo tahayul, podo karo musyrik meyakini bulan suro adalah bulan ora oleh mantu. Ya kita ulangan ni para wali dul. Lungi wong niku ulan suro. Niku biyen asli ni ulan Asyura. Ulan Asyura niku tanggal 10 putune Nabi dipuateni kabeh karo Yazid bin Mu'adz. Iya. Mula sebulan Asyura niku bulan duka cita. Kene biyen tiang Iran melukai diri wong panjenengane Sayyidina Husain niku mantune Raja Rustum. Raja Rustum niku raja Persia karo raja Iran mriko. Jenenge mantu lah dipateni lah ya keluarga besare lah ya berduka cita carane bela, Pak. Pati mulo teng Iran ni ra ono kok wong jenengane Yazid ngono tapi golek sampe jengking ora enek. Teng Iran kok jenenge wong Muawiyah ora enek. Lah teng mriki terus Syiah bae, Syiah ning kene Iran laku, Kang. Wong kene iki Pak Ali anake jenenge Yazid yo akeh. Kiai Ali anake jenenge Muawiyah yo akeh. Bahkan Muawiyah jenenge lanang, gawe jenenge edok. Ini biasa. Lha kok ngene. Lah karena bulan Asyura iki bulan duka. Wong Jawa diulang kali para wali jenengono wulan Asyura niku jikuk buntute tok wulan Asyura. Lho wong Jawa kan senengane buntute tok Muhammad Mat. Muhammad Abdullah Madullah. Zainal Abidin Bidin. Zainal Arifin Ipin. Wong Jawa dak wonten niku ta nggih. Lah bulan Asyura niku dijikuk buntute wulan Suro lah, sebab ini bulan duka. Mula para wali ngulangi ojo mantu, ojo nikano anak. Iki duka ini mbah-mbahku mbiyen jadi para wali. Lah mula cek gak lali gawe bubur abang bu putih. Cek gak lali mana biasanya santunan anak ya. Lungguh ini kira-kira tahayya ini musyrik wong duwe keyakinan gara-gara nyiroro kidul mantu gundulmu lungguh ini kira kan. Jadi kalimat musyrik ini masih orang-orang itu ada wong ulang tahun nyebuli lilin ini liup lilin ini budaya majusi musyrik. Ya Allah, lu nyebuli lilin tak gelem minta karo apa-apa kantek. Lu nyebuli lilin polono majusi. Tapi mbiyen cagake genine wong majusi pas disembah jenengane Manara, kok gele ngarepe masjid jenenge Meno. Meno. Lha kula mbiyen cagak masjid wong majusi, cagak genine wong majusi. Tiang majusi niku nyembah geni, lah genine niku digele bangunan dhuwur namine mana? Manara. Begitu mlebu Islam, genine diguwang Manara ne dikeleng ngarep masjid. Angger wong Islam pengin bangun Manara, tekan Gresik jenenge Meno. Meno. Lha mulo wong Islam iki dina iki kudu cerdas. Soale kakean huwa. Akhire huwe-huwe iki ya ta. Mboten jelas. Kula niku sampe kumun. Nggih ta, mboten jelas. Ono niku tiyang, ya Allah. Raja diobong. Keris ono tulisane bismillah diobong. Kenapa? Ini menyebabkan kemusyrikan. Ini bahaya wong kalimat Allah kok ditulis ning raja. Obong. Ngono niku senengane ngobong. Kalimah-kalimah Gusti Allah sing neng keris sing neng raja. Gitu ana gendera. Ditulisi la ilaha illallah. Iki madharat dul dipaku neng uwit diapakno didek-idek. Nah, karo santri diobong. Terus jari ini aku jadi mundak pangkat gendera tahu tauhid ngandel wong iki gendera tauhid. Begitu ditemplek nang ning Saudi ditangkap. Lho mosok Saudi anti gendera tauhid ya ora to. Yo lah yo ngene iki lho mulakno ade iki mumet. Delok wong saiki gak ngerti alasane apa. Yo yo ngene iki. Akhirnya sampai Rasulullah menulis sendiri. Lah kita apa Rasul nulis? Wong Rasul iku gak iso maca, gak iso nulis. Wong dene wis koplak kabeh ngene. Betul, betul. Syahid. Eh lu kita ini mati ya, jadi kita repot. Jadi santri desa iki ewoke mboten umure ngadepi Syahid. Ternyata saat ini orang duwe karepe dhewe. Dan itu liar. Dan itu liar. Untung santri ini duwe cekel. Cekelan. Ora gampang ngafirno wong. Sebab nopo? Lu diulangi kafir ini sing nglawan wong Islam. Karena apa? Problem keyakinan. Lah nek wis rukun, iki jenenge zim. Dimi. Lho nek wis saling bertanggung jawab, iki jenenge ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Ya, kalian semua saling bertanggung jawab. Lah saiki wong sak Indonesia iki jenenge roi, rakyat utawa rakyat. Lah nek wong wis dijenengke rakyat, ta sampeyan goleki kafir ning ndi? Mbak Asnawi Kudus ditendok satu sekolah dan gara-gara ngelokno tonggo nikah kafir. Kenapa? Orang seluruh Indonesia sudah disebut roi, rakyat utawa rakyat. Sehingga sapa ya termasuk jeng Sunan Giri. Lha kok saiki no kafir? Kafir iki ndi to wong iki wis rakyat kabeh kok. Wis rakyat ka kabeh. Kafir mundak pangkat podo gelem urip bareng naminipun zimmi saling bertanggung jawab naminipun roi. Rakyat. Lah nek wong iki jenenge rakyat apa sedulke menenang kafir? Hebatnya nenek moyang kita. Heru kondol. Hari itu santri ngerti. Mulu kono kiai itu kafir. Ini sampai tahu krungu. Gak paling sing anyaran-anyaran. Kufar kafir. Insya Allah wong ning ngkoli Mbah Sunan Giri sing kumpul iki gak ono sing kufar kafir. Gak ono. Allah Akbar. Ini problem hari ini di seluruh dunia karena kabeh pengin mati syahid. Nah, bila wis ngene kan ade mikir. Makanya berat kita punya tugas sebagai kaum muslimin. Ini tambah suwe, tambah abot. Sakarepe dhewe. Niku begitu iso nglakoni apik titik ngono. Langsung rumangsa sing paling ah sing paling apik. Niku lho, padahal aja lali, ngono lho. Awak dhewe niki wis umat akhir zaman. Nek diresiki entek protol. Bersih kang nek diresiki wong umat akhir zaman kok. No. Wong Kanjeng Nabi lho sing ngendikan. Umat pertama sing paling apik ing soha sekawat bar ngono medun-medun koyo awak dhewe iki lha ya cara kali ngono lha wis tekan pinggir Bengawan Solo sing pinggir Pangkas Sedayu ana wis botek campur batang kucing campur sana lha dhewe kelase wis kelas sembuh ngono dhewe umat akhir campur-campur sakanane. Mula Kanjeng Nabi lagi ngendikake niku enak banget. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikersake dadi apik diparingi ngerti tentang urusan agama. Nah, sopo nek tau ngaji kan ngertos nek khairan niku kok nakirah, maknane khairan kamilan kaapian kang sampur. Nah. Lah kaapian kang sampurna niku mboten iso ngadeg dhewe nek menungso, wong menungso niku gak sempurna. Sing sempurna niku Gusti Allah. Nek menungso niku nek apik wis mesti gak iso sempurna, wong menungso niku gak iso sempurna, gak iso ngadeg dhewe. Lah niku bolak-balik tak contohno nek umat akhir zaman apik gak iso ngadeg dhewe. Kula wis. Nek contohne kula, sakniki sing paling apik sih. Kula. Dengge lah wong sakmene delok kula ngabeh. Dicekel limit muni sak geleme wis gak ono sing bantah. Begitu sampean bantah tempiling ke rumah nitia. Apa meneh sing iku kudu bantah. Enggak lah, ape. Dadi kula niku nek cara zahir bengi iki. Ape dhewe wis ta. Cekelimik kei ngombe piro jiro papat. Lungguhno ngarep dhewe jeneng kula ditulis teng kono lho. Kiai Haji Muafiq dari Yogyakarta. Jenenge sampean kaono. Kau diundang aja gak? Oh, Ustazah. Siapa ini? Oh, Tan Mewa. Apa berarti ini anu ini? Oh, anu. Oke, berhubung lah. Oh, anu. Tiwa. Oke. Saya turun ibu cu. Oh, sambung. Jenenge apik lho Tan Mewa. Wah. Dhisik iki wis paling apik tulis nang mriki delok. Enteni. Kula teng kit ngisor tekan kene. Ngladeni salaman sampe dijogo banter. kakek ngapi. Lagi dulu kok mas bawa cuma itu. Neng ape? Neng mau terus ngatek Dewi. Pulang kita ape? Soalnya nopo diundang panitia. Enggih, ini buat nenten panitia kalau yang Sunan Giri, gue yang buat tentang meriki. Jadi sih nggak ke panggung panitia. Betul dari Dewi gue loh. Kayak panitia. Mula akhirnya gue ketok apik teng mriki soalnya diunggah no karo panitia. Panitia. Nah, dari sing ngono sing apik sapa? Ya gak jelas pisan. Kulo ketok apik soalnya digekne pengajian karo panitia. Panitia ketok apik soalnya kulo teko. Kulo gak teko jare panitia mate. Jadi dia. Jadi ku apik. Lho ya. Nek gek ku gek loro niku wis gak jelas. Kulo dadi ketok apik teng mriki sebab digekke panggung kali panitia. Panitia ketok apik sebab kulo ta kalau kamu tadi itu sing hape sing sopo panitia ini seperti ini elege dapur kamu le aku gak kayak pengajian sama lu kan aku mohon ya bener panjeni ya iya tapi aku ya bisa mohon ini aku gak teko mantek tapi aduh loh nah terus kita bisa ngeluruh ini gelut api-api ya kan nantek cari panitia apa cari aku api-aku kalau kalau lu karo pite buat tekan sesu kalau no rampung iki amat kurang telung dino itu ora rampung itu gak apa gak wong loro itu gelut gak nontek wes itu gak wong loro ini wong telu ini sampean tak jah bab apa ini niki apa kulo ngaji dadi apa soalnya penjenengan gelem lunggu ning kene. Nah berhubung ono sing lunggu ning kene jenenge pengaji nek gak ono uang blas cekson. Lho niki lho, pomane nabi kuwi kudu mesti cekeli karo nabi mayuritin lahu bi khairan yufaqihu fitti. Terus piye nek ora ku terus semenangan di. Sampe iki semethi di. Lah nek mboten enten kita, yai. Jenengan mboten pengajian, jenengan iku cekson. Untung nek tak jenengi cekson. Nek tak jenengi wong gendeng ae apa sampean? Yo kan entek. Ya apa menanti sampean gak trimo aku dikeruyuk rampung. Masa kula sekti yo kalah nang wong semene iki lho. Iku gek mulia apik gek wong telu. Iki gek wong telu iki sepadu lho nek api-apian. Karena apa? Ini semua berkontribusi. Lu sampean iso dadi ape anteng soalnya ana sing gelar kloso. Sampean lho sing gelar kloso iku wong. Sembayang dhuwur. Ya jangan-jangan sing gelar kloso ya gak sembayang dhuwur mau. Lah iki nek karo. Karo mas sing menek terop iku lho ya karo. Saiki sing nyuting aku iki sampean tau ro ta? Nyuting aku tok jangan-jangan nek ana monata ya dhek sing nyuting ya gak karo. Lha kamera ge nyuting kula pengajian, kadang ge nyuting. Sopo ge sing sok ismen meneh niku? Dang dang lha yo kan kene karo. Nyuting Sahroni. Ya Allah, gak iso ngadeg dhewe, Mas. Sampe nanteng ning ngono lho, soalé klambine resik, ambune wangi. Sing gawe ringsune sapa? Sing gawe sukline sapa? Kan kudu awak dhewe. Anteng neng kono wetenge wareg nggih ta. Soale ana sing masak sapa? Kula disuguhi kopi. Niki lho kula ora ngerti jangan-jangan sing metik kopi mati cokotulo ya karo awak dhewe. Wis tau kita wis to mulo. Oh Islam ojo pedhi-pedhi ga iso. Terus dikei uyah masak kei uyah. Sampeyan lho ya gak melok gawe u. Oh ya saiki manyar wis gak iso gawe ya sing gawe ya wong panceng. Apa sampean lho pas gawe ya iku kolame gak diuyui. Nek ora wae dhewe. Ngerti karo blas wis ta ya. Terus bareng ngono diuyai, terus akhirnya sampean iso masak enak dodolan sego ale ono uyahe ono iwake. Terus bareng ngono sampean iso lunga haji. Api aku ya uang kok iso lunga haji. Tapi sampean lunga haji, sampean iku lho dikancani wong Yahudi urusan apa? Urusan bank kali numpak pesawat. Yahudi entek kabeh nglangi sampean. Rengi lho ya Allah, mula para ulama iki gak tahu nang pedita-pediti ngono gak tahu. Oh ngerti, gak iso adek deh. Dewe. Lah. Ibu-ibu lho ayu-ayu dandane pin ayu-ayu rupane nambune wangi. Sing gekke parfum sapa? Wong Prancis agamane Kristen. Nek pedak gresik sapa sing arep saiki? Beras diceplok ya belum nek kabeh ta. Gak iso lho. Sing ngaji bengi iki iso metitit tuku klambi apik nyambut gawe ne nang Mas Pi. Mas Pion, Ali Markus sing gak bisa ndayan. Lho engko terus nang omah lho ngak, lho terus ngerokok. Sing gak rokok, gudang garam Cina, Mas. Lho. Ndak bisa mengislami ngono. Kan iki ojo terus pedidah-pedidi wong niki, wong akhir zaman. Ibaratnya kita ini sudah di muara. Lha mula umat Nabi sing akhir iki mulane ya Allah. Oh, coba pula. Nek umat Nabi Adam ngono, oh metiti oleh wong kek wong lima sak donya wong. Lu kek lima kok. Oh, kek lima gede-gede malih. Kae ya gede-gede. Dure suwidak dira, sak dira sak mene berarti suwidak mene lah ya 50 meter. Lho kadale wong gedhe sak dinosaurus. Lho kadal iki zaman. Lho, yo iso. Lho ngono. Sampeyan nang uripo dhewe kana nang guwa kana. Nang gunung ndi kana ijen kana ben metu aku sing paling dhuwur dhewe ngono ya oleh. Wong sak dhuure. Gunung iki iri misale Gunung Semeru kana urip dhewe. Apik dhewe aku. Gak tau adus ini wangi apa gak tau keringetan di Gunung Semeru gak bisa bener sakit kulo nek tengah rupa ngelok ya Allah gak bisa pomennya kok kono apik di lu kok ngarep apik gak bisa anggil ngini gelok bokong gelok bokong nama malik kok budal neng Siberia kulo nek lunga ning Siberia pengen tadabur delok alam numpak kire. Lho nggih rai kulo ketaplok ileri kire biasa. Lah onone meng niku numpak kereta diseret kire, kire jumlahe 6. Kok api saking gedene kire rasa ya kuat kire 6. Numpak mobil ya ora iso mlaku cepet ning kono wong salju. Ning kire ya jenenge ora kok kire. Beli kukukuk ngono ya ora. Kiri ageng lho namine Alaskan Malamut kali Siberian Husky. Kulo sampe jenenge apa? Mene-mene sing duwe wong Indonesia mek kulo ngerti ya Fadlizon niku enggak ada. Enggak ada wong sugih sing iso tuku kiri Alaskan Malamut kali Siberian Husky. Nek kulo ya trimo gratisan mawon kucing ngono mawon. Kucing gratis ana nyek-nyek pinggir dalan kok mule ya ingon-ingon singo cilik berat mula umatin hampir ini kadang kula mbeda ngerti pola pikirnya dari mana akhir-akhir ini kok iso begitu apik titik mesti rumangsa paling apik iki lho lho sing kumun niku apik titik rumangsa paling apik dadi nelek. Lah yang gini, wong rokok itu ya ape, wong resik. Ambune ya rapek. Nek bojo diambungo ya ora toleh-toleh wong wangi. Nek wong rokok arep diambungo ngene sik. Iku eleke wong rokok mulo kok kon sikatan sik. Resik paru-parunya bersih. Sehat namanya wong gak ngerokok. Lah tapi ya wis ngono tok ae, gak usah cerewet. Ora saja harus nyandak-nyandak aku. Ah, kok mau haram? Lho kapan rokok iku haram, Dul? Durung ana wong ngarani rokok iku haram, pancen gak ana hukume wong iku beluk. Nek ngambus beluk haram sampean ngambus knalpot iku dosa kok. malah kenal pot dari mengi. Jadi akhirnya hukum yang belok haram, mengganggu kesehatan. Hembo karep. Tetapi gak istiqomah. Kenapa? Karena kita hidup di Indonesia, 174 triliun cukai rokok itu masuk APBN. Nek rokok e haram, APBN yo. Yo haram mung klebon 140 itu triliun. Gue bangun dalan ya dalane haram. Nah mula wong sing ngaramno rokok itu dosa liwat dalane pemerintah. Lha kiai ngono mau melu sing ngono iku mulane ana wong rokok ditakoni. Ngopo kok gak ngerokok sampean, Mas? Wong kula nek ngerokok mumet kiai mekru. Nah sampean apa wong rokok, nek mboten ngerokok malah ngelu kula wajib. Lha ada ya. Sampeyan kok nek pengen delok kiai ngopo kok gak perlu tamu di situ niku. Soale gak iso ngatek dhewe. Lha iki rokok apa Pancasila? Tauhid, bughat. Nek iso-iso, nek istiqomah, nek Pancasila sampean anggap musyrik, tauhid, pokoknya aja nganggo napa mawon sing hasil kerja Pancasila. Lho saiki Indonesia sak donya iku melalui rapat. Rapat apa? Rapat parlemen. Seluruh keputusan parlemen itu dibendel sebagai sebuah surat keputusan untuk menentukan arah negeri, namanya GBH. Dituangkan dalam APBN. KBI stempel Pancasila. APBN kok distempel pudak ya gak oleh. Belum luwe gagah APBN kok distempel karo apa F16 ngono ya ora oleh. Ya tetep kudu Pancasila noleh ya kudu rono niku. Gak entuk Pancasila sing ada mengarep ini ya gak oleh. Itu kan apa? Ini lambang negara. Artinya apa? Tasarruful imam ala ruwayah manutun bil maslahah ning distempel karo Pancasila. Akhirnya kan seluruh kebijakan negeri ini APLE metune bondo, metune anggaran, ini krono disahne kare setempel negara yang namanya Pancasila. Lho nek sampeyan nanti Pancasila, ya aja nikmati kebutuhan negara ya lunga sing adono di luar apa? Di luar teritori Indo nih, nah itu baru bener sampean sampean isek ning kene ya dosa sampean wong bendino nganggo dhuwit lah dhuwit ana stempel e Pancasila lu ngene iki pikiran mangga kok Yai Hasyim Asy'ari Jombang begitu nglawan londo sakono wong wani nglawan londo zaman semono gelut kalah. Muka lah wong kono bedil ngene wing arep ciri iki ngono. Ya rontok. Keris iki sekti nek pas jine lunga ya gak sekti yo piye. Lha pas kadame rekreasi yo. Iki ngene yo. Kang ati iku jenenge pas apes. Lho iku ora apes e. Mula wong biyen iki sekti kaya ngopo diitung apes e. Oh, prebopon kemis wage makliwon waktune jam semene. Oh, apes e jam semene. Ngopo pusakane ora mlaku. Cekelen, kecekel iku Mas yo maling. Tapi nek pas ora apes. Ngene lewat ngarepe ya. Iya kalem lapo. Tapi nek pas kadame iku pegel mungkin kadame iku pegel. Lu mungkin kadame ya padha ya rodok capek rodok kesel. Amit rekreasi dulu aja maling ya. Tapi ngeyel lu mau duk. Ngono ya Mas ya pas bete diwaca wong ATM-e kotong. Yo gak ono isi. Dari gitu. Wonten ngoten sikur-sikur ya Allah lha mbahasen. Wis ngene iki lawan secara bersama-sama ning lawane piye? Pakai strategi kebudayaan. Hanya ini perlawanannya, pakai strategi kebudayaan. Nek biyen awal Hindu Allah jenenge pangeran, musala jenenge langgar, sampai wong Majapahit karo nek iki Islam modelanyar, Telono lawan man tasabbah bil qaumin fa huwa minhu. Pokoke aja pisan-pisan madani londo. Nggih Yai, siap, siap. Lu akhir londo niku telononan santri sarungan. Londo jas-jasan santri gak kelambingan. Londo topinan santri kuplukan. Mau londo ne Muhammad sih. Londo sepatunan ini sendalan. Londo sendalan nyekel. Wakilnya kok gak enak nyeker, gak ini sendal kayu. Wono lo sendal kayu. Santri nyelawan sendal kayu. Pentole sito. Lu lawan, lu ngono riku. Perlawanan itu berhasil. Apa sih dilakoni londo? Mah, londo ngulang sekolah. Santri mah melayu ning desa-desa diuber londo. Lah itu mulai sampean kok pengin ngerti kenapa santri-santri ning desa. Soale perintah mantasabawi qaumin fawa minum mulu santri ning desa diuber londo. Mulu kula nek diarani alah santri desa tok kula mboten isin karena itu dulu bagian dari perlawanan kita kepada Belanda untuk menegakkan ahli sunnah wal jamaah. Lho gak isin lho tepuk tangan banter gak apa-apa. Lah ngono kuwi dilalah londo iku pinter. Punya strategi piye Mbah Hasyim iki? Anu carane ngono. Termakan oleh kata-katanya. Kongkon bayar pajak. Lah dikongkon bayar pajak ning kongkon nganggo duit gulden. Mate jare Mbah Hasyim iki aku nganggo duit gulden, aku ngakoni gulden. Nek jikuk pasir apa jikuk sapi jikuk ono PN. Sapi sak kandang bayar pajak krusno karo duit. Nek nganggo duit gulden aku mau. Aku nek nganggo duit gulden padha karo ngakoni lon. Londo wong wis kadung mantasabbabil qaumin fawa minhum. Ngakhir dipoweksa gak beras jiku, jaran jiku, sapi jiku, ngojo ngakon aku jiku nganggo gul gulden londo ngamuk akhire obrak-abrik tebu ireng. Tapi sisuke kuwi tebu ireng. Apa londo ampun jaluk sepura karo Kyai Haji. Lah sebab napa? Lah cerobonge pabrik gula cukir meluntir dadi urup wolu. Luntir ngene. Niku dipeluntir ngene niku. Lah saniki sapa sing iso nglakoni muntir pak cerobonge pabrik gula. Padahal boto. Oh boto kok iso dipeluntir iki piye carane? Gak temeko akal ngene. Simpul ntar itu namanya Mbak Rosyidi. Mbak Rosyidi ini dulu sedulurnya Mbak Nyai Nafiqah garwane Mbak Hasyim Asy'ari. Ini brengosnya di paplang yang sewulan mereka. Ini yang dua murid putrane Mbak Hasyim namanya Gus Kholik. Ini ngomong-ngomong belum terakhir jalur ngapura lungur. Ini uang istiqomah ngelawan. Ini ngelawan loh Joko terus tali lungur. Nah saya ini kan doga istiqomah Pancasila karo, tapi nggak gue helm. Lu pacar keputusan helm ini keputusan pemerintah, sih dibedol nggak gue panca. Iya, lu uang kan dengar apa? Bang Harum, lu Bang Harum lu mau nanti nih gue ATM. Yahudi hancurkan, nganggu Facebook, nganggu Rubicon, biji-biji uang uang ini. Rais di koma, mulu lambe cokon lah. Nek kira-kira kok gak iso istiqomah konsisten secara keseluruhan wis teko nang meneng ngono iki mangane cerewet. Lah iku kiai sing asli biyen iki ngono. Lah sing anyar-anyar iki yo mbok cerewete kok ora. Apa salah apa salah? Ora eneng benere wong. Nggih, ora eneng benere wong e salah. Ya anggere iki lho nanti. Apa-apa salah? Apa-apa salah? Sampai golek bener iku wae ketoke gak ono. Ya Allah, lu sampe ono iki lho. Apa yo pantes ta? Bocah bayi cilik ngene iki lho. Lho kok iso begitu iso dadi penyiar TV ngene wani ngarani Imam Ghazali iki gak paham Quran, gak paham sun. Sunane kok wong blenger ta iki. Mentang-mentang iso maca hadis lho. Gak paham Quran, gak paham sun. Syabdil Qadir Al-Jilani usyrik. Jadi ini mau ngopo apa jadi ini zaman nih, zaman orang kocok ya. Betul ketemuan kenal kula. Kita terus ngerti-ngerti muni Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki musyrik. Mboten ketemu kok akal. Lah sing blenger meneh wong tuane Nabi rebut rokok ngono-ngono ya. Iya jane iki kok jaman opo iki? Untung isih ana sing koyo ngene-ngene iki. Sing sik sabar. Utawa yo jane ora mung gendeng. Lha iki nek nuruti wong-wong iku nek ya remuk wisan Indonesia. Apa-apa digoreng kok. Jadi di temuti teng Afghanistan teng Suriah, anggrono wong goreng kan mesti payu teng mriko. Teng mriki anggrono wong goreng jiarno jarno. Akhire ra ono sing ngangkat, akhire ning jero wajan kosong. Mula ono sing payu saiki gorengan iki sing payu. Lah ning payu sesuk lali bar goreng meneh, lali goreng anyar meneh, goreng terus. Oh gitu ngono, lepas celananya, lihat panci Pak lu ngono iki lho karo kita. Apa yo pantes bocah umur semono muni ngono yo pantes aku yo Pak. Yo ora pantes lho Kang. Mentang-mentang iso nyekel mic terus muni sakanane ngono yo aja. Gak pantes. Wis to, polahmu lho koyo apa to. Engko nang tuwek. Nang malah sing banji kene gak entok. Dijogo. Lah mula ulama-ulama sepune kadang saiki dilokno tidak progresif, tidak revolusioner, tidak responsif. Ono alumni reoni yo gak teko. Ngono iki yo karepmu. Ono alumni reoni. Dulang kita, ya Allah, ya Allah. Kita ni kadang-kadang ini kiri sembuh. Cari kata Allah yang aku cari sembuh. Jadi dulu kiri. Apa? Kiai yang mesti dulu. Kiai sekarang tidak revolusioner. Kiai sekarang tidak ada yang peduli persoalan umat. Lukit kapan? Mungkin yo kata aku tu si mayat itu. Kiai-kiai desa ini sing ngedusi mayit, ngurus tahlile, sampai kiai sampai wong desa pinter diulang dikir. La ilaha illallah. Akhire sing bodho-bodho iso muni iso dikir. Lah wong kene dikir meneng lho kok lambemu akeh tenan. Sampai akhire gak ono wong pinter. Tapi ya alhamdulillah ono model ngono iku. Nek model santri kabeh ya gak sido kiamat. Lah mesti ana wong dikir, mawon krungu nirokno. Istighosahke krungu nirokno. Kayak speaker maneh kan ya mesti krungu. Lah sing kono kan meneng. Akhire suwe-suwe wong sak donya bodho kabeh, ra ana sing iso dikir kiamat. Ora ana kalimat Gusti Allah. Wangger rumangsa bener gelut mati entek engko. Lha niku lho. Lha niku cekelane para ulama. Mulane sampeyan aja alok-alok nopo ulama iku hati-hati diomong. Terutama terkait hukum. Sebab nopo? Umat Islam iku akhir iki gak iso ngadeg dhewe. Ora iso kok muni apik dhewe ngadeg dhewe gak iso. Sampeyan salat iku ndelok wektu jam sing gawe iki wong Jerman. Neng kita jam ini Jerman sih gawe, Swiss sih gawe. Nah bisa mula, nongong Islam itu cukup liti. Dan ini gila. Nah mula saat ini gue belum ngerti bisa nih, gue lagi zaman nih. Tapi suwe-suwe kita ayo, gue yang belenger zaman ini gila belenger. Karena dia pun digambar ke. Napa yuriduna ayyutiun urallahu bi afwahi ma ya Allah illa yutimanu ruhu walau karihal halun. So anyen ono mangsane wong madhamke cahayane Allah bi afwahi nganggo lambine nganggo huwa. Kaya Allah tapi dijarno Gusti Allah illa yutimanu ruhu walau karihal halun iki. Ya. Jadi kita ini fenomena baru, mulai sampai hati-hati. Jadi wong kafir zaman. Boleh wong kafir, kalau nak sana ni wong di kafir, kafir. Dan tak ada standar ni. Jadi gitu. Babakan syahid mati nomor guru sing kelasé paling apik. Nek niku sampean gak iso, lah ya wis. Adewe milih mati men telu ni, apik ni. Mati VIP. Dengge gowo undangan. Mati sing diundang, ya kene-kene Kang, boleh. Iki undanganmu boleh ya. Ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini mati undangan. Boleh. Ini sing diundang ini sing gak apa diundang. Sing diundang itu ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah. Sing wis anteng atimu mulai. Nah, dia tidak mulih ini saat ini anteng sih diundang. Padha karo ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sing diundang wong iman tok. Lah kawadang awak dhewe kabeh rumangsa iman poso kabeh. Padahal rumus mesti awak dhewe sing amanu waren beling-beling ngono. Ya ayyuhan nas, he manungsa. Sing ora manungsa tidak hai. Ya ngono. Ya wedhus ya gak oleh. Waduh si orang muni, hai anu ya orang. Nah diri ayah Tuhan namzul mutmainah. Hei hati si ngantang. Nah namun lagi itu diulang. Diulang kali para ulama. Dua hati si ngantang. Supaya melebu golongannya namzul mutmainah. Sing diundang kali Gusti Allah. Nah namzul itu panggungannya yang gitu kan. Menurut ini. Yang diru hati. Hati ini ku wujudin apa? Fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasad idza fasadat fasadal jasad ala wahyal qalb. Nah hakim ini manggon ning jero roh ning jero awak. Jadi anjir nafsu ning jero hati, hati ning jero awak. Mula nek ngaji tak kei contoh. Hati ning jero awak. Padha karo jeruk ning jero gelas. Nah, atine anteng nek awake anteng. Lah iya padha. Dadi nek utah cek ketok. Nek utah cek ketinggal, delok mriki. Isine ku mboten jeruk jahe. Ternyata jahe iki. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ya ati sing tenang, manggon jero awak sing tenang. Atik tenangnya awak nyebabnya tenangnya ya hati lah iya bodoh jahe ini tenang ini gelasnya tenang ini gelasnya obah ya jahe ini obah lo utah kan ini betul dan ini contoh namun lo supaya buatan utah gelasnya kudu tenang lah iya bodoh sampai kirsani buatan utah ya ini tenang. Ati ini ben tenang, ya awake sing tenang. Lah mulo kali para ulama awake dhewe niku mesti diulang. Diulang napa? Nenang no ati ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Mulo nenangne ati nganggo zikir. Nah zikir lungo ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. La ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Anteng wong tenang kok. Wel, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lo gelasnya wis mulai kocek. Ya Allah, ya Allah. Iyo, ya Allah. Sebentar dicek no meneh. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kringing. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pokoknya pak panas bawaran wis atane ngantuk dengkule dringingen pokoknya panas ya utah iki ne ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah alah suwene utah ono bek ngono biar utah dereng kita wanteng tawakal wanteng niku atine teko wulung wangi semprot wis serbanan jubah lambi putih-putih ketune putih pokoknya wong pol wali ngene tau pokok. Assalamualaikum insyaallah. Yallah yallah yallah. Lagi tak uang ni Arab lu ngong dikir lu mana mesti pawai kawan kampok ngu tu ngu yo lah tetap lu ngong ngu ya sih tahu orang wah boleh kelabu sing paling lape insyaallah insyaallah iyalah insyaallah insyaallah pendek aja selamat hari insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah العبد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من يحبوك وانتن على جميع الأنبياء المرسلين والعلماء الشهداء الصالحين وإلى جميع أولياء الله المشارق المغارب في برها وبحرها أنا أبو سلطان عليه الشهداء القادر الجيلاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين woi bawoe are ge bojo ping 30 wis alba buta lere lho lemu ora dhewe niku ora duwe ati sing ten nang woi latihan kok lu mulu kiai itu pundi mawon gresik ono al khidmah ono toreko ono jamaah istighosa niku bab napa to tak jare lah bab mulang menduwe ati sing ten tenang mulu diklumpukno ngene iki nek sampe ning omah Allah Allah turu bae ora apa. Mula wong sing gak tau melu dikir bareng-bareng kok duwe ati sing tenang angel. Lah nek ngene iki kan tawon ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Kok ora sampe kuwi. Sapa sing durung adus iki? Nah, akhirnya begitu bolak-balik ndelok wong koyo gak adus irunge tenang ae sembah ben. Lha iki sing kan irung tenang mesti dilatih. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Tapi bendino suwe-suwe matane yo ten tenang. Bokong lek bendino digawe panas-panas lemeng seminggu, begitu setahun antuk. Sikil tenang. Pati yo melu ten tenang lho mulo wong nek dikire tenang gak cemeh. Anteng delok apa mawonan? Anteng mulo Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wong 20 tahun. Ya apa ya tenang Syekh Abdul Qadir Jilani begitu 20 tahun ya teniki tenang gelasnya tenang dalam orang duablek ya Allah nama kok dablek yang ngono eh tapi ya karo jangan-jangan dia isi singkat dablek aku malah sing dablek dalam orang cacilik ya Allah cacilik mesti dosanya durung oke orang sik cilik lah aku ya mesti tuwek mesti dosaku oke dalam orang tuwek ya Allah mesti badai lu ya oke orang ya mesti tuwek dalam orang kampung Kristen, orang Nasrani, orang Yahudi, ngono cah kae. Nasrani tapi yo gak ero. Dek sing saiki Nasrani, sing saiki Yahudi. Jangan-jangan aku malah sesuk dek sing Islam. Aku sing malah dadi Yahudi nanti gak ero. Wis ya Allah ya Allah. Kakak aku gak wani bayangno kabeh dek tenang. Lu tenang wong niku nek wonten niku tenang. Sunan Kalijaga la haula wala quwata illa billah 3 tahun. Ya tenang, delok opo ya tenang wis gak kaget. La haula ya antem panah la haula ya panah lunga la awak dhewe gak tau omong ono kresek yo mlayu kon tenang angel mulo lho mulo wong nek tenang mata ngene delok eh sendalku ilang nek wis tenang wis tenang sendal ilang ya sama mulo ya Allah sendalku ilang sapa yo sing gak duwe sendal ya kok sampe njikuk sendal goleki diumum no sopo sing ingin jiku sendalku aku ikhlas nih sampean gak tetak tukok no lu itu dan itu bukan bahasa basi tenang delok bojo lemu tenang alhamdulillah lu mulu wong ini tenang imbali ya kabeh nek Gusti Allah ngale mulu balik nopo rindo radhiyah tadi wong sing ridho ngono. Lah nek delok sendal ilang kok ora tau diulang. Matane wuh, wedhus sih. Bisa ngomong emosi lah. Kok gak rindu oleh wedhus sih. Wah, akhirnya sampai nampel busu warga titen ono sesuk begitu dikisah pamlepel busu warga wedhus sih moro. Assalamualaikum mas. Salam. Eh piye dos? Ape? Ben nanti sampean. Wah, aku mlebu swarga. Loh, dilebokno swarga niku. Ya Allah, aja sih, aja sih, aja sih. Kula mboten trimo nek niku mlebu swarga. Oh, napa dos? Jare malaikat. Loh, kula tau difitnah nyolong sendang kan ndak ya. Padahal dhewe ngerti menungso sak umur-umur gak tau ana wedhus nyolong sendang. Nah, ngono aku balena-balena lho. Gak nyolong putra. Lha kula para ulama piye iki mesti senajan bare. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pulang moto ben ri. Itu benan teng. Delok bojo lemu. Alhamdulillah wong keranjangku tak isini bolak-balik yang blendu. Ana balike niku ora biya balik rindo. Ngene kepecak telek masya Allah subhanallah. Masa mana? Iya Allah. Lo tangannya ceklites belok berdiri begini ini kok. Lo suwe-suwe tangan ini lah yang nyetrum. Napa? Ri tenang Gusti Allah tenang. Dulu apa banyak? Masya Allah. Duniku lo. Lo mulung uang unik misal ini tenang ya Allah. Dulu pitikmu gak menjadi lo. Alhamdulillah ya Allah. Tante ini ket pingi-pingi kayak iki ana pitikmu gak mecit. Tur nuwun ya Allah, santri-santriku iso praktek thaharah. Ngresiki telek kon dhuwur, Mas. Masjid lho. Lah nek gak ana telekmu gak mecit sing digawa pitik sampean iso praktek. Ya gak iso wong kiai dosa wae telekmu gak, Mas. Lha niku mulang wong sakniki niku sahid angel goleke. Mati biasa ya wis umum kapate mengherankan. Mula para ulama sing dijikokno niku ya ayat Tuhan nafsul mut. Maena le mulang ini kita ngopen atine anteng, tenang, irunge tenang, petuk tanggane sebelah ge kurung atus. Wis wis kan tenang, begitu kembus telek, masya Allah. Itu telek cecek ya Allah. Lho kadang saya ini orang kepecah telek yang disebut setan kok. Besok sama di pulau sama setan yang ngerokok. Oh bolok kuy, mitnah aku mendinya. Lho makanya sehari semenjak rumiin para ulama pasti punya kurikulum dasar bagaimana membuat manusia menjadi punya nafsul mut. Mainah. Lho mulai sama ngerok uang sih gak gelem pikir corone santri. Konslet kabeh. Kuping rumu pujian panas. Apa meneh nyanyi-nyanyi ning jero masjid iki. Ruwung terbak lho ya apa meneh iki. Kaya ning gereja. Ngono, ruwung selawat apa berlebihan itu. Anna syamsun anta badrun berlebihan. Iki berlebihan piye wong iki wong seneng kok. Lho saiki kan wong cerewet iki bodo umum sakniki iki. Kenapa tidak punya nafsul mut? Maena nopo gak gelem dikir, wong malah wong dikir toriko dilokno masjid. Cekelan fakih, cekelan tasawuf. Jarine Kanjeng Nabi gak tahu duwe tasawuf. Iki kan musim iki kan. Mopo meneh sesuk. Lah, rumiyah niki nyebabke mardi. Maria diri dani. Lha saiki kana wong ora duwe ridho kok. Ya Allah delok wong takbir Allah. Apa delok Allah. Gak bener sih bener. Iso gelem perkara ngoten niku. Lha mau wis ta lah wis gelem sembahyang ae wis ape. Ngenteni koncone robana. Ya Rabbana, ya terima ta wong desa, dijak salat dhuwur isine ning sawah, ya dinteni. Engko nek gak teko-teko dhewe wis pegel ngenteni kan tombo. Ah, wis pegel nambani atine dhewe. Dene kok kok gak teko-teko mesti diamuk kok. Diurugi anjang. Ajung diteko wis ngono. Ini strateginya ulah. Ridho ngenteni. Lho, lu gak ribut saiki. Ana wong dolanan akeh, ngono ribute masyaallah. Lha dhewe mau dolanan berlian larang, lha yo akeh ngene ngono. Wake, hoi ake, wah teko gunung gangsir itu. Wes pokoknya harus bahas ake lah kalau nontai tahu mana. Singi kita ko chef sopo, sembuh es karpe. Ini kan biasa hiburan. Podo karo lo bahas anturium. Wah anturium kelas ini udah kalau nontai biasa. Kau saya ini uang lucu kayak kelas sih, uang kau hiburan. Lagi lah. Tenggen kula niku ya Allah, ana tarweh 20 karo 8 kuwi lolokan. Nah sing biasa sing alo-alo kuwi sing titik sing 8. Alo-alo sing 20. Soale 20 iku cendera ana dalile jare dheke. Padahal sing 20 iku ora nganggo dalil. Dalile napa? Ya aman ngono to. Sesuk ning akhirat mau sing bener 8 kan duwe sisa 12. Kuwi ngono to asline. Enggak sisa sing bener sing 20 sing kurang 12 iku golek nang ndi kowe kan. Ngono to. Ngono kuwi yo patuh. Lha kok suruh dene mati ditelokin. Ngono nek ditakokno. Itu tok ora. Ora ngerti sing ngerti. Wong perintahin minal mahdi hilal, lah di ulangen tekan medun saka liyang wong isine nglihat dulang. Tutup apa ora? Ora ngerti. Sing ngulang ya gak ngerti, sing ngerti sapa? Ya sing mati ku. Lah sampean nek pengen ngerti, ni mati yo. Lem orang seru ni tu dia. Nah, saya rido. Ini cara yang rido. Delok uang, tak rido. Delok uang terbangan, tak rido. Delok uang solawatan, tak rido. Kau repot saya ini. Soalan apa? Nanti kau tolong tunggu saya nggak kelam pikir. Ruangan. Nanti apa kau semua pegak kelam pikir? Nah, kau ngerti dalile. Uang dia mau cofate habis milai, hilang. Lah isine dunya niku lak ping dikon ikra bismirabbika. Nganggo asmane pangeran sira. Lah ismu rabb kuwi apa? Allah ngono. Mula dikon bismil bismillah. Ya, sebutan asmane Gusti Allah. Mula kiai lak Allah ya Allah ya Rahmane. Oh bismillah. Sebutan asmane Gusti Allah. Lho kanthi nyebut asmane Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah. Nah. Nganggo sesuai ya tenang. Lah mulai wong-wong tuwa biyen ari to anteng. Sunan Kalijaga tenang delok murid e diulang ya hayu ya qayyum kliru ya kayu ku ya ka. Yo mujen wong Jawa duwene ana caraka. Nengge ta Sunan apa Saridin dikon ngenteni azan Allahu Akbar Allahu Akbar metu ne lawa bubar lawa bubar piye. Lha niku wali-waline Allah iso ridho delok murid-e kaya ngono. Lha saiki lho sampean delok presiden Al-Fatih kan kok ribut iki kok. Untung wingi tak kei tangga pas kula ngaos ning istana niku tak kei tangga ngene lho sithik. Kali dene ana caraka dadi Al-Fatih Al-Fatihah. Akhire Pak Presiden bingung piye terus. Duh. Jadi ini saya ngangel. Kok tadi rombongan piye? Wong rodi ya, mardi, mardi ya. Nah, nek wis rodi ya, mardi ya. Fadkhuli fi ibadi. Mlebu nang rombongan-rombonganku. Lah saiki wong gak gelem mlebu nang rombongan. Apa meneh wong milenial. Be, wong milenial iki tambah ruwet ora ono. Kon melu rombongan ngono mah wong iso lunga dhewe wong saiki. Biyen mboten iso. Wong niku mesti melu rombongan nek biyen nggih. Sebab napa? Wong nek ngaji nek gak rombongan gak iso nggih. Wong ngaji niku karo kiai. Mula wong biyen niku nek ngaji sopan, wong lungguh ning ngarepe kiai, ya arep metangkring gak wani. Lah saiki begitu milenial, lah ngaji nek dhuwur WC tadi arep metangkring karo download ini rambung. Enggak, nama lo kata yang niku saat niki pinter nih ran duwe akhlak. Kamu milenial, milenial ini zaman sih wis gak butuh uang. Biyen delok TV ae ndak sak kampung. Ceterekno aki bareng-bareng nek aki nentek minggu pelayari iki. Rulung kita ngrungokno Kartolo wis sak kampung, wong radione wong siji. Saiki ngono kuwi wong wis rabu to dhewe-dhewe karo turu wis ndelok ludruk lho napa kok ndelok ngene tok. Mbiyen pengin koran nek golek korane Pak Lurah, seminggu kedaluwarsa wisan. Dadi informasinya lewat saiki ngene tok lemula. Zaman modern jenenge milenial gak butuh sapa. Wong saiki gak butuh Pak Pos. Kita mulo pos mati gara-gara zaman modern iki. Cara wong sekolahan jenengane milenial killing everything. Milenial membunuh segalanya. Mati kabeh lho Pak Pos mati. Biyen padahal kula niku paling seneng nek karo Pak Pos kirim surat I love you. Kertasé ping. Pada kekasihku di penjara suci. Surat. Seminggu ngenteni balesan. Gak teko-teko. Angger Pak Pos lewat, lewat. Sampai rindu pada kekasih itu benar-benar membuat kita menggigil saking kangen nih. Sampai delok cagak iki koyo delok rupane. Jare wong gresik rupane areke. Iku ngono. Mulane wong biyen iku nek seneng iku manjing. Nggih ta mulo nek begitu angkah tuka wa zawajtuka qabiltu metune kok kene. Wong seneng iki saking jer. Ya wong seneng iki ning kene membuah menggigil gede. Wong saiki gak ngrasakno. Anak-anak milenial kongkon komitmen cinta susah. Mulai ada toko Facebook I love you. Begitu bar I love you digondol Facebook liane ini ya nek. Biyen zaman kulo nek kangen niku kok kene ya Allah. Begitu angkah tuka wasawas tuka mbok sampai prodol runtune tetep kangen wong panjenengan wis tau ditandur jer. Lah saiki burung kangen lagi kangen didik. Dikirim blut ngono langsung ngisore tulisi mah mah mah jadi manusia modern lha ya Allah hadir ya kini tidak lagi ada komitmen yang kuat wong saiki wong seneng iku gampang utah kangen iki gampang bledos meng teko jempol ngene bledos. Lah biyen wong nek kangen ya sampe sampe kadang-kadang dibujuki koncone oleh salam teko areke. Wis ngono ku nyate wis sampe padahal dibujuki. Ada luwa. Lenge begitu petuk. Dari ini salam. Lu jadi apa? Iku mati aku. Rugi. Lu ini kan zaman ini siapa? Orang nggak butuh sopo-sopo saiki. Nggak butuh. Biyen sak konco api-apian nopo. Lemah api-apian. Lemah dikeruk. Terus disikut. Nyik. Terus diuyui. Api-apian. Nek sopo yang paling gede itu. Keruin. Gimana dan? Ini lho. Wah akhirnya kan harus pemukil sawat nak kancane pemukil. Akhirnya apa? Persaudaraan dan persekawanan itu kuat. Wong sampai ambune wiwe kancane sama teneng layo. Lapo kok? Jeng. Rembulan, ngene kuwi bareng-bareng ro rembulan. Sampai ono Sair dan Rembulan. Saiki ndi ono? Wis ra ono merayu kekasih dengan kekuasaan Allah melalui cinta tentang rembulan. Saiki cinta yang menyakitkan, Dek. Apa? Bapakmu iki sipir penjara ta? Apa, oh, Mas? Kok kau penjara aku dalam hatimu? Dah, kamu itu. Ini zaman itu sudah seperti ini. Zaman ini kok yang ngoten iki. Lu pengen delok dunia karek nyekel handphone, klik ngono saya. Biyen pengen ngeruk kewan, lu delok flora, fauna, saya ini klik. Tengu India. Lu metu, namanya gak percaya tataan itu. Metu lu kan. Tengu India, lu metu. Lu kita. Hong Kong, India. Metu. Lah mari wong ngono. Lho kijeng kawin ono ning ngono sate. Kusi-kusi nang semene iki tok. Wong gak butuh sapa-sapa. Lho anak kula lho lho blonjo. Ajaib mung sing supermarket iki remuk wis. Anak kula umur 14 tahun nek blonjone ning pundi? Temen kowe. King Kanada. Blonjone anak kula kok Kanada, kok Amerika. Toko Berlin. Tak takon itu nanti nak suka Berlin bapa, tapi organe itu lu kurewu, ngirim piye apa peniti ternyata apa sih itu ku apa peniti. Duh. Ini anak zaman no generasi milenial lu ini zaman saya gitu percepatan moyoknya teniki. Memungkinkan orang untuk tidak butuh siapa ya. Mulane saat ini kan ada yang ngaji ini langsung tengpoe ngoten mawon. Begitu iso maca Quran Sunnah langsung mari kita kembali pada Quran dan Sunnah. Lho akhire wis le maca Quran Sunnah tok. Ora ngerti. Nek ana fadhuli fi iba, ikara. Mboten ero nek ana Siratal mustaqim iku ana siratal ladzina an'amta alaihim. Lho sampe maca jenggot iki kliru kok. Awas nek bab ini lho kusir. Orang ora tahu, orang nek gelem nek ora langsung pok. Iki mesti ngerti oh iki bab jenggot iki metune ning Madinah. Ngono ora. Tapi karena langsung kurang sing diwaca iki jenggot ora ngerti niki nek iki sejarah Islam. Sepo nabi metu tekan Madinah. Lho urusan jenggot iku lak metu teng Madinah ta. Dadi Kanjeng Nabi sesohabat niku begitu tekan Madinah niku pedagange kan macam-macam. Wong Madinah niku pasar dagang dunia. Seluruh dunia ada di situ wong ujung jalur sutra. Sohabat maune ora petuk wong Cina, begitu tekan Madinah petuk wong Cina. Jeneng Nabi ana wong niku kumise ngene iki ta. Jenggote ngene loro kok, matane sipit tembem ngene nek dagange apik. Perdagangane opo wae duwe nek oh itu Cina. Sesuk utrubul ilma walau wis sing niku. Bareng sesuk emah atur jeneng Nabi apa? Ana wong kuceluk repot. Bareng 10.000 didol 100.000. Iki nek wis dagang koyo welut kecemplung oli. Wis wae blantike. Nah, kanthi Nabi le jamu kanjeng Nabi kumbien pedagang penak le jawab. Hei, Yahudi biasane ngono. Wong kidi Nabi ya kare delok ana. Nah, ana wong tuwek ora rambut ireng untune sik utuh terus jenggote gak ana Yahudi. Nek ngono tok. Lah sebab napa? Yahudi niku umat Nabimu Musa. Nah, Nabi Musa niku napa? Lah Nabi Musa niku biyen dicabut nyawane kan malaikat Israel ditempilin. Wis ana maca tafsir Ibnu Katsir. Wah, pak matane pecah. Sirah remuk. Tapi wong malaikat ya cring bali meneh. Matur teng Allah ya Allah niku sinten sapa? Iku lho cinta cabut nyawane malah kok ditempilin. Ya aja macam-macam nek wong sinten iku. Iku Musa. Nabi ku sing paling gila iku. Jemene kono aku ora ditantang kok. Napa ya Allah? Takoni jare ilmu pentek ya Allah. Gak tak kek khidir sebagian aku lek ono gagal deh. Sesuk sing sopan kok deh ya. Ilmune geraji angin wong iku. Ora mek geraji kayu, geraji angin apa ya. Enggak, impun. Akhirnya sesuk teko. Assalamualaikum ya Musa. Salam. Napa ya tak kaplok meneh. Oh, ilmu nyawamu lho wis expired. Kaya tak cabut. Coba cabut itu kondo sing apik. Nah, mboten urusan kula nek bagian kondo malaikat liyane. Kondone piye? Nah, niku sampean rambutnya tak wis putih. Untune wis protol, jenggote wis merawut kaya ngoten niku. Mumpun wayahe. Nah, ya wis nek ngono cabut put. Itu dicabut. Lah mula wong Yahudi mikir, lah Nabi Musa dicabut nyawane kalau rambutnya wis putih, untune wis protol, jenggote wis semrawut, tak semir wong Yahudi. Untune ditandani, jenggote dicukur supaya nek malaikat teko ngru wayahe. Dengan ngono. Kula asal muasale. Lah asale niku mulo tekan zaman Nabi wong Yahudi ku senengane nyukur jenggot, nyemir rambut dan niku. Mungkin itu lah pula niku wong wong Yahudi. Mulane wong Yahudi niku senengane nek mati niku dicukur, jenggote dicukur terus wulune dikeroki kabeh supaya nek mati dikira bayi. Mula nanti ana cerita teng kitab tiyang Bani Israel, malaikat mungkar nakir keliru dikira bayi. Soalnya gede ning ra ono wulune dicukur paringe teng malaikat Ridwan ya Ridwan. Apa Kang? Bayi iki lho rada gedhe. Bayi terus di woki gak bayi. Iki dicukur iki Kang. Iki dicukur iki. Dicukur iki. Lho. Tapi kan gak ono ulune. Ya masih gak ono ulune iki lho. Bayi iki iki dicukur. Maksud sih iya, kapan gak ero, kapan gak urusan ning ngene iki. Aku wis pengalaman iki bayi dicukur Yahudi ngene. Buktekno ne piye sesuk meneh? Yo gampang aku duwe dodari akeh. Praktekno ya, itu dari kudon, so kelambinan. Begitu dulu itu dari gak kelambinan, cuin. Lho niku wonten kitabe tiyang Bani Isra. Iya, ngono mulut tafsire wong Bani itu ora oleh nafsiri Quran itu tak gelem dhewe. Lho critane wong lanang kowe edok napa wong lanang kok ana ngene-ngene, wedok kok ngono. Niku teko buakul diwoe 6 jane wong Yahudi. Wakul diwoye 6, telu dipetik diparingi Siti Hawa, telu digawa Nabi Adam. Wayahe mecah Siti Hawa, mboten saged mecah, dipecahno kalian Nabi Adam. Begitu arep dipangan konangan pangeran delik iki teng mriki. Sing loro dikepit teng mriki, dikepit ngene. Sing ngene Nabi Adam. Sing siji dilek nyantol teng mriki. Nah sing loro dipethik tesih ning gagange ya mriki. Niku tiyang Bani Israil sun mulo boten oleh nggo nafsiri Quran. Pikirane wong Yahudi nggo nafsiri Quran bubar wonten oleh ngoten lho. Lha tiyang niki ora wonten niku, tapi kanan sakniki tiyang niku lompat boten ora. Dipikir Islam niku ana terus teng pundi-pundi ana ngoten niku mboten ana. Nek saking Madinah terus petuk wong Romawi senengane jodol jubah. Jubah Romawi niku ngangge korset, mulo wong ning nganggo jubah Romawi metiti ngene. Terus bekas kakinya, bekas jahitane niku ting klewer dawa mburi terus digawokno ngene kaya baju kawin iki lho. Lah mulo tiyang nek ngangge jubah Romawi metek-metek-metek-metek-metek-elek. Karo Nabi Isbal ketak-ketak-ketak. Nah, dene iki asare niku mulo dicono ngethokno, ngethok jubah. Lha niku nek mboten ngoten niku, lha sakniki tiyang ngono, guys. Islam niku melalui proses dari satu tempat-tempat-tempat yang panjang. Lha niku lho, mulo ben wong iku ro, mulo nek nabi diperingeti ngangge Maulid. Nah, nabi cek ro nek nabi niku wong Mekah. Lah awak dhewe sakniki dijak khol ngene iki ya cero. Bile awak dhewe niku wong Indonesia. Lah sing gawake sapa? Wong Kanjeng Nabi niku nameng tekan Mekah. Lah mulo khol ana kali jeneng Sunan Giri ngene iki. Nggo nandai bile biyen ning kene iki sing Islamne ya jeneng Sunan Giri. Tapi sampean kan ya ora petuk jeneng Sunan Giri, petuke sapa? Ya wis kiai-kiai niki sakniki petuke para ulama. Mula sampean niku melu Kanjeng Nabi ning pangkate murid-e ulama. Nek sampean melu Nabi kok petuk Nabi pangkate sahabat. Nek sahabat niku duwe murid pangkate jenenge tabi'in, sing petuk tabi'in jenenge tabi'at. Tabi'in sing petuk tabi'at tabi'in jenenge tabi'at. Bikin demono tak, lo niki lo, nyesakan. Lah mereka biyen ya Sunan Giri, yang ini ngerjepar ke mereka. Lah Sunan Giri manggone teng mereka, ngulangi wong gresik, mbah-mbahe penjenengan kabeh. Lah Sunan Giri ini kok duwe ngerti agama Islam sapa sing ngulang? Ya jeneng Sunan Ngampel termasuk diulang Mbah Iskak. Niku lha Mbah Iskak niku sinten? Putrane Mbah Syekh Jumadil Kubro, Syekh Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Niku didulur naminipun Mbah Ibrahim Asmorokondi. Mbah Ibrahim Asmorokondi duwe putra naminipun Sunan Ampel. Mbah Iskak di putra Sunan Giri. Lha niku jenenge cara wong Jawa misanan terus dipek man. kantong. Nah saya Jumatil Kubro itu sapa ngono. Jumatil Kubro niku yo ning kene medhun kawitan teng mriki teng Jogja mriko. Petuk pundi ya? Petuk wong Yogja ya, petuk wong ngen kula nika. Wong Yogja wis duwe ana cara. Kok mulo diulang alhamdu munene alkam du ya hayu ya qayyum ya kayu kuyuka. Ngono mriko medhun. Nah kok teng Jogja napa mbiyen saya Jumatil Kubro niku? Soale kok ngredem Gunung Merapi. Gunung Merapi meledas lah gunung ini kepedine kali Quran. Ya, napa kok wedi Quran? Wa Allah dawuhke lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashya mutasaddian min khash yantillah. Lah mulo kiai-kiai gunung sampe sak niki kula niteng mriku Gunung Merapi kok kluk-kluk ya. Tak wacana niku bareng-bareng. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashya mutasaddian min khashyatillah. Lah terus biyen ngene dijogo karo Mbah Marijan Gunung Merapi. Lah nek Mbah Marijan gunungnya obah maca napa? Rusa-rusa ya mboten. Mbah Marijan iki nek mumpun gunung obah iki kok kendang ngidung tang tang terus ya. Terus ngidung. Kidunge diarani kidung kacer. Tak rungok-rungok napa to kok idung kacer iki ternyata napa terjemahan lau angzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyya mutasaddian min khasyatillah niku digawe kidung. Lah kok jarane kidung kacer ila Jawa ora iso muni surat al-hasyr metune kacer. Lha mulo kudu waspada betul karo wong Jawa biyen niku. Kan wonten niku lha teng mriku duwe murid naminipun Syamsuddin. Pindah teng Jawa Barat niku dadi mbahipun jeng Sunan Giri niku nggih mbahipun niku dhe murid mriku namine Syamsuddin digengken pindah teng Jawa Barat damel pesantren teng Kerawang pesantren Al-Qur'an sampe sakniki dinamakan pesantren Kuro akhire Syekh Syamsuddin dikenal kanthi jeneng Syekh Kuro. Syekh Kuro duwe murid namine pun Datuk Kahfi pindah Amparan Jati Cirebon. Di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing dep-depan karo Pajajaran. Lah putrane Syekh Jumadil Kubro ingkang nami Maulana Ishaq niki duwe tugas khusus. Mbah Maulana Ishaq niku wonge sekti. Sebab napa? Nate mondok tenggene Sayyid Syamsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Sing wong Jawa nyebuti Syekh Subakir. Lah Syekh Subakir niku tugase napa waktu teng Jawa niku? Ngedepi wong sing doyan menungso. Dadi teng Jawa niku ana sing doyan menungso. Naminipun aliran Bhairawatan Tantra. Aliran Bhairawatan Tantra niku aliran sing metu ning Jawa. Teng India biyen ora eneng niku. Soale napa wong Jawa niku kata sing gagal. Hindu niku sing sae matine kan murca, ilang raga sak sukmane. Nglakoni Upanishad kabumian upawasa. Upanishad itu menghilangkan jati diri, bar dadi bupati berubah dadi bakul dawet niku Upanishad. Cek mboten kemenyek onge. Nah sak bare niku terus nglakoni kabumian, nglakoni urip kaya wateke bumi. Niku wateke bumi. Nah wateke bumi niku nek tambah didak-didak tambah subur pengen nukulno barang sing apik ditaeki ditletong letongi lah nek saged mangke nglakoni upawasa. Upawasa niku mandek boten mangan boten ngombe boten demok bojo. Kula Islam teko kok ulangan ramangan ramupi ra demok bojo kok kaya upawasa mulo diarani ulan puasa. Akhir wis mandek ngeten iki wis nglakoni persiapan murca. Awake mulai mimpes ciri-ciri lah ilang murcok immaterial carane wong modern niku nggih terus dadi mbuh glender mbuh apa kowe wis ngono ilang lah ngoten niku kata sing gagal wis mimpes ciri-ciri titeling wedhus. Akhirnya nopo mboten ilang mboten ni ajeng ilang mboten iso ajeng gedhe meneh mboten ni iso. Dadi jinglot utawa petoro karang mulu sampean nek petok jinglot aja didol larang niku produk gagal mukso. Dari gula mula terus akhirnya tiang Jawi kapok golek ilmu sing luwih enteng petuk ajaran kali kali ajaran Durga Durga ajaran Siwa ngulangi napa ora muksa ning raga sukma. Lah supaya iso ngraga sukma nglakoni pancamakara ibadah lanang wedok ngumbar hawa nafsu melakukan hubungan seks bebas sak mblengere mangan tumpeng sak mblengere supaya wetenge anteng pikirane tenang ombe niara supaya mangkene sukmane lunga awake mboten obah mangan daging menu sawo niku mamsa akhire iso ngrogo sukma Jawa biyen bareng ngrogo sukma hebat mboten umum matene wong sukmane tok sing lunga jenenge santet nyenengi wong wedok sukmane sing lunga jenenge pelet. Nah, nek nyolong sukmane tok lunga jenenge ngepet. Akhire tukul santet pelet ngepet. Lah niku kiai-kiai teko ya saya empuk pangan ngono ae nek ra sekti. Lah mulo tekakno kiai sing gak iso dipangan saking Persia. Nah, ini Sayyid Samsudin Al-Baqir Al-Farsi wong Jawa nyebuti Syekh Subah. Subah akhire singkirno ke Jawa Tengah mereka. Lah putranipun Syekh Sumadil Kubro ingkang nami Maulana Ishaq nderek ngengel tengene Syekh Subah Subahir mulo dijak numpes bayi rawat antra niku. Nah sebagian melayu ngulon muka gunung Srandil ing Cilacap, melayu ngulon Sukabumi, melayu ngulon ujung kulon Banten mulo diarani Banten maknane tumbal. Sing melayu ngetan muga gunung Lawu, melayu ngetan gunung Kawi Malang, melayu ngetan alas Purwo Banyu Wangi. Lateng mereka dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengo Sengoro Sesubakir Sepu Tumpes Mbak Is ha. Akhirnya Menak Sembuyu nyerah. Putrine ingkang estri namunipun Dewi Sekar Dadu paring ki Mbak Is ha. Pernikahan niku ngelahirakan Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Oh, nah akhirnya bubar diajar Melayu teng Bali. Nah sebagian Melayu teng Kediri nyembah patung totok kerot. Niku pun diuber kali Sunan Bonang. Mula Sunan Bonang ini ora rabi soalnya tirakat tok ngurusi wong Bayrawa. Salah satu tempat tirakat di teng Pulau Bawe Bawean. Mula makame luru Bawean niku. Lho akhirnya teng Kediri teng daerah Pagu Pamenang tumpes kali Sunan Bu Bunang lah sing nyerah ya wis muter-muter tetep ra apa-apa ning aja udo. Arak diganti wedang biasa, tumpeng iku halal tetep ra apa-apa, ingkung menungso diganti ingkung pitik mantra raga sukma diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah mulai terus awak dhewe kaum santri iki duwe ada tumpeng. Nah, musyrik ya mboten. Sing musyrik ya sing didandani kali diajar kali Mbah Ishaq kali Mbah Subakir niku nek sing sakniki wis didandani Sunan Bonang. Mula para kiai oleh tumpengan kaya ngoten niku niku pun boten musyrik. Mula kula kadang ana wong musyrik-musyrik no, ya tak critani iki lho critane Kang. Nah dene kok sik tetep ngeyel gak gelem tak apuk lambene. Nah niku lho. Niku lah begitu teng mriki menghadapi situasi yang sulit ngoten lho napa menembus mojo pahit niku mboten gampang nembus mojo pahit. Mojo pahit zaman semono negeri terkuat critani Gusti Allah ya Gusti Gusti Allah critani Banyumili kene nggone Banyumili critani swarga wowoane akeh kene nggone wowoan kathah. Nah angel kan bayangno ngejak wong aja pae sing wis pinter ngono ya angel. Kaya apa kaya pilkada niko. Nek ngejak wong pinter ya angel, nek ngejak wong bodho nek sarimi sak kerdus beres. Nek ngejak sing pinter-pinter kadang sak juta, 2 juta itu gak gelem. Kaya wong pinter. Ya lha. Lah mulo akhirnya terus begitu situasi rada piye carane menembus aja pahit. Lah niki lak dum-duman ta. Murid-muridnya jeng Sunan Ampel itu ditom pundi-pundi. Ingkang nami Datuk Ribandang dikirim ke kawasan timur manggon teng Lombok. Lah teng mriko ngulangi sembahyang lagi ping telu wis pindah neng gone maka Makassar teng Gunung Bawakaraeng. Lah mula wong Sasak niku ana Islam sembahyange ping telu. Soale zaman biyen lagi diulang ping telu urung ping papat mula ana Islam petu telu. Di samping niku Kanjeng Sunan wong pancene mlaku terus sembahyange mek ping telu kaya kula niki Islam petu telu niki kula. Kula niku sembayange mek ping telu tok. Sampeyan niki saking sregepe sampe ping 5. Kula niku bendina niku ping 3 nek sembayang. Rangkepan dhuwur asar, maghrib isya, subuh tok. Nang lho mawon mesti jamaah takhir kosor wis mesti. Aja diketok ya rekamane ya. Ngono sampean ketok iki sembayange mek ping 3 ngono. Wah, tadi viral. Ya ibu Afrik sembahyang ping 3. Nggih niku lho mesti ping 3. Rata-rata dhuwur asar ning dalan. Ajeng ngaji bengi. Begitu bengi, bar magrib wis tamu. Terus bar magrib wis sembayange tengah bengi. Magrib, isya ini ping 2 tok. Dhuwur asar loro-loro. Subuh, nah itu ora ana kancane ya iki ta. Nek pas blandang ya majmu'an duha. Dah, ini lah ya. Menjaget. Muridnya Sunan Ampel ingkang nami Aryo Abdillah digeser teng Palembang. Nah, murid kinasihe ingkang nami Raden Paku dipaku teng mriki kon ngedepi mriki. Ngedepi napa? Ya ngedepi seluruh kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Lah sing teng mriki diulangi apa? Membentuk sebuah kekuasaan teng mriki guna apa? Ngimbangi. Nah, mula saking mriku pertama digawe model-model. Pertama model kebudayaan, yang kedua model kekuasaan. Nah mula Jawa diulangi, kene sing Sunan diri diulangi. Ulangi nopo? Ya diulangi. Pengin dadi wong apik, nggih, aja lali tangan. Tangan iki sing apik gedhe jempol. Jempol iki rapati dadi nek ra eneng jentik aja utak-atik barang liyan aja nyolongan. Ora ditanduri asyariku asyari qadu faktau ayat yauma hadis law anna Fatimah binti Syaraqah laqotu yadha mboten meng jentik jodha ati barang liyan tak jenengi jentik soal iku njen jelite pitik ini ngono kok iki jari manis sing manis dadi wong iki penunggul dadi wong sing unggul iki penudune iso nuduhke wong sira dadi jempol tapi nek wis jempol ati-ati iso kalah karo jentik, kula jentik aja diprovokasi jentik penunggul patenono aja di dulur tuwa malati ulangan lawas niku manten anyar nek Islam kok ngenteni ngenteni cengkir gedang tebu aku wis cengkir sampean wis aku wis kenceng pikirku aku tak sampean wis tak geget-geget wis tak gadang-gadang aku wis mantep di namblep mlebu. Menang ya. Nah niku karo manten tukang manten saniki tukang hias saniki paes niku tambahi wortel. Kono nang diwor cek nang untel-untelan. Ulangane memang niku zaman biyen. Wong sekian banyak diulang bareng ngono wis mulai cair to mlebu. Allah ngeran sholat langgar tilmidun muridun santri saikun ustadun kia ya itu wali wong nama soalnya wajahinan nandur niku Islam ini juga tanduran mata lumpi fit Taurat mata lumpi fit Injil kazarain akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaglan wa fastawa'ala suqi yujibu zuru aliyakidu bimul ufad. Nah nek ndelok mojo pahit kok rada ndablek titik emang disangoni lagu gundul-gundul pacul gundul iku sirah iku rokson iku pemimpin gundul sirah kanggonan barang papat mripat irung lambe kuping mripat nggo ndelok, kuping nggo ngrungokno, irung nggo ngambus, lambe nggo nutur, nuturi. Rok sun sira kok kanggonan barang papat kok ucul pacul, mripat gak rumate, kuping gak iso krungu maneh ngrungokno penderitaane. Rakyate lah ya wis lambene gak iso nuturi, irung gak kambus, ayo gundule kembe. Lah ngene kemlindi. Ngono to. Ane gundul kembelengan kayak nyunggi amanah kok ndak sih hilang geleng yo amanahe bocar ka sing segone kleleran dadi salah salah tah ngono to sing lah. Lah sing paling abot iku ngulang wong Jawa, mulut teng mriki laire gending-gending Jawa. Jawa yang Sunan Giri niki termasuk pionirnya. Nah, ngulangi wong Jawa napa? Wong Jawa niku nek mati kan urip meneh jenenge reingkar. Nah, si mulo diulangi mati iku bab bablas innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, supaya lal, supaya eling, wong Jawa niku senengane nembang, mulo digaweke tembang jenenge maca pa. Nek wong Jawa nek diulangake tembange gampang eling. Soale wong Jawa senengane nembang. Wong Jawa nek diulangake tembang mesti nyantol. Wong Jawa lah nembang lakono sapi nembang, petan nembang, meru mentok nembang. Tok mentok tak kandhani, mentok dikandhani. Lungguh ngeten iki ro lintang nembang. Yen ing tawangono lintang cahyu lembang rejoko ujo minggat dang balio sri lho sampe wong Jawa niku satu-satunya bangsa nang dunya sing duwe tembang silet iki wong Jawa kana sing duwe nembang silet kuping tembang tembang sekolah wong Jawa kok duwe kan duwe yo gak wong Jawa senane nembang. Mula akhire supaya wong Jawa ngerti sangkan paraning dumadine gekke tembang maca pa. Wong urip kudu iso maca barang pa, papat barang papat kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Nyawa medhune wau kancane papat, sebelah tengen iblis loro nyasar, sebelah tengen malaikat loro gandoli, sebelah kiwa malaikat loro nyate po iblis loro nyasar. Nih jenenge Sin Korin kali Khafado. Wong Jawa iku ben paham dijenengke dulur papat limo pancer. Mula pancer iki nek butuh apa-apa iso kanggo dulur tengen dulur ki. Iwo pancer kok pengin bojo ayu kanggo dulur tengen maca ya Rahman ya Rahim. Ya I love you ning kanggo kiwa sono mateka jajiku jaran ku. Ya pengin rusak nek dulur tengen la haula. Nek dulur kiwa sono mateka jajiku Bandung Bondo. So, pengen suki nek dulur tengen ya fataku ya rozak. Nek dulur kiwa ya gawa pinte cemani muka gunung ka kali. Nek Jawa nek ngulang nak apik wonten niku mbiyen. Mbah kiri sing ngulang. Sing mbah ngampel, mbah bonang ngulangan niku ngoten. Nah mulo sampean aja gumun nek delok kiai utawa dukun niku padha sektine. Kiai nek tirakate kuat ya sekti hebat, dukun sing gak tau adus nek tirakate kuat nyedungane man. Mati podo mandi ini terus terus sampean beli kiai podo dukun podo. Lagu lagi pita hilang tak kau kiai ketemu, tak kau dukun ni nggak tahu atus ya ketemu. Sampai mawon kau podo padangnya, lengket lah. Cuma padangnya sece, sisi padangnya lampu, sisi padangnya rumah kobong. Lewono dong. Lagu lagi pita hilang lagi sentolop ya pita ketemu. Ngaji belarak dikendel di obong pita ya ketemu. Sentolop pisa utuh belarak intek kok obong. Iku wis rasa iki sampean. Iku lho bedane nar karo nur nek sampean ngaji kitab Ihya. Padha padange ning nek nur iki ya ora patek mate, ora mateni wong. Lah nek nar iki ya bongko sampean. Bobong. Lah mulo tembang maca pat digo ngelingne wong Jawa kawitan jenenge Mas Kumam. Bah, kemambange nyawa medhun ngalam donya sambut ngapati mito, mitoni. Lebar Mas Kumambang tembangi mi mijil menungso mijil lahir lanang lahir we dok mijil lahir mewes bar mijil tembangi kinan di cili-cili sangoni kanti agomo kanti ah lak diwulanga si raglem ngaji satu mungkin nanti kok wayai di sangoni kanti agomo kanti akhlak wayang ngaji layangan ketok layangan Bayang ngaji kok mancing cuklek pancingi. Wis ngotot arep lunga mancing di sat kaline ngono. Lah iki ki nanti, Kang. Lah wis bar ki nanti tembange napa? Hati-hati nek ki nanti ngasih lolos ra disangone kanthi agama kanthi akhlak, menungso kesusul tembang si sinom wis bakal dadi cah nom wis mulai ndap dablek. Ora kena diulang. Pemene nek wis bar sinom kesusul tembang asmara, dono mulai ke taman asmara, mulai jatuh cinta tak kucing rasa coklat, meneng selfie mah. Lebar asmara dono tembangi gam gambuh bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga suami istri. Nek wis bar gambuh tembangi dandangku, gula dandang niku pahit, gula legi. Nah, merasakan manis pahitnya kehidupan itu bojo bagus ganteng kaya kula ya oleh kula. Nah itu bojo wis rupane elek kata ndek dhuwit jenengane ngramal nomer pahit uripe oleh dandang. Nggih. Nah nek wis bareng ngoten niku tembange napa? Dur durma. Kesusul durma wis wayahe berdharma bak. Di gedang metu wae nggo pakan manuk, pelem metu wae nggo pakan codot. Nah, wae menungso. Mana buah kehidupanmu? Gedang ra metu wae tebang, maksud menungso ra metu wae ditebang. Mana buah kehidupan kita nek duwe ilmu di ilmumu sing mbok dharma baktekno. Nek duwe bondo di bandamu sing mbok dharma baktekno. Nek duwe tenaga, endi tenagamu sing mbok dharma baktekno. Saatnya kita berdharma bakti sesuai kemampuan masing. Masih, lek gak berdharma bakti hati-hati sampean kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis mulai linu untu wis mulai pro rodol ribat wis lamur hati-hati sing maune mangan salak isine kletak pecah saiki mangan apem muntune cok sapa iki pangkur nang mlebu masjid nang wayahe bener nang mungkur raketan setahun pisan riyoyo nang mungkur. Nom-noman di yang gini, yang tatunan, yang mendelok. Nah, saya ini seneng ini gambar awak ngaki tato, ya karepmu. Tapi ku dueling, ini tatumu nogo, mangap ini dodo. Kok wis mengkeret tadi gambar cacing, nah itu payah mungkur. Wis payah mungkur itu. Sampai nang tutupi, nang lebu mas. Masjid, wis rasa di setriko-setrikoan. Itu jenengane masa sinom. Ya, masjid, ya. Sampai saya ini ditato Garuda, wis mau mengkeret tadi kabar rempit. Nah, wayahmu, mungkur dalam pemecet, ranang lebu mecet, ranang mungkur kesusul tembang megat, roh copot rogo sak sukma. Nih terakhir menungso ngalami tembang pu, pucung, wong meng dipocong suku suku ba. Tok lebok ke lawang ciyut mulo wong tuwe jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciyut. Petuk malaikat Munkar Nakir takoni meneh marot buka amelo urung amelo Allah Allah Allah amelo malaikat Munkar Nakir wong perintahe Allah krungu amelo langsung angkat gotot saut ndase sampean wecak kayake malaikat roke langsung kelibat medun ojo. Oh, ojo kan lucu piye iki. Muni Allah rasa iya iki lan diri. Lan gresik iku. Gak diali batak duwene ana caraka. Oh ngono ya apa loh iki lan diri nantama to. Ya kayu ya koyum yo kayu koyum kayu muiku. Aku wis gelem belajar, wis iki lho ana pengajian ya teko wis belajar. Angger ana ngaji teko wis sinau mulangi matane. Lho, tapi kok pas ngaji kok turu? Ora apa-apa. Nek matane melek ya matane ngaji, nek kupinge melek ya kupinge ngrungok. Lah nek turu ngene iki ya berarti bokonge tok sing ngaji. Lah mulane sampean ngaji ku nek turu-turu. Rano wong larang nek pengen gak ngantuk ngombe kopi tapi kok turu-turu mah wong mboten napa. Nggo gelaran sing enak nggo bantal tuh. Turu nih sampean kok isek melek matane ngaji lah nek wis turu bokonge tok sing ngaji. Lah sesuk mesti ditakoni kok. Endi ganjarane motomu? Telas. Lah kok entek lah bareng ngaji weruh bokong. Wow, entek. Lah terus ngajimu neng di kadosi sing teng bokong tesih. Modelok bokonge. Watasyadu arjuluhum. Oh iya, bokonge isih ana. Bokonge ya wis bokongmu mlebu swarga. Bokonge ngaji. Hah? Bokong kro ya Allah. Lha mulo wong ngeten iki diniati belajar ngeten iki diniati sinau agamane Gusti Allah. Mulo sampeyan iku ya diniati kabeh sinau. Mulo tak jaluk ya sampeyan nek ning kene kok ana tarekah nang mlebu nang daftar. Lek ana tarekah wonten mboten tarekah teng mriki. Wonten nang melu kok wis nang daftar. Yai kula daftar toreko. Wiritane ping pinten yai? Ping 100, mboten kuat yai nek 100. Nang kuatmu piro? Ping gangsal. Lho kok ping 5 piye? Lah yo nggih kula kuate ping 5. Nah sing 95 sapa? Panjenengan lho. Yo. Wis kandha kula ngono mawon sampean rono daftar. Ngono, jenengan kan sopir yai. Sopir niku melek mau coplang, ora entuk turu. Kula niki wong kelas penumpang ngono yai. Penumpang niku ngertine munggah turu tekan gon. Ngono to. Mulane rasane dadi batal mursyid. Ora usah wis kok dadi jamaah mawon dadi murid. Ya bener ya yai. Bukan biro tiga mawon. Iya. Nah terus piye? Lah pokoke kok nek medhun tak bayar pun beres ya to. Angger kol kok tak gawa pitik. Mulane sampean golek umur sih, nah sampean parani nek kok kurdi tapi nyang-nyangan. Dinyang. Kaya wong bayar pangkal iki ono sing dicicil, ono sing nopo ngoten niku mawon. Kuwate ping sedasa sampean kondo. Nek ono sing takok iki sapa sing ngulangi kula kandhani kula ngulang ngono mawon. Ini sampean gak gelem, apa gak kono gak gelem be tak biat dhewe sampean. Ngene kok angel, tak lebokno sekolahanku. Sekolahanku ora pate penting, pokoke sing penting daftar. Masih ra tau mlebu gak apa-apa, sing penting daftare ono. Wayahe oleh sumbangan bos ya oleh wong nyene ngono daftare kok. Lha niku mulo kiai-kiai tarekah niku biasane ah kowe nek melu aku mlebu swarga, ora ngoten niku to. Kaya kemenyek lho pancene nggih. Jenengan nek beat klebu wong sing wis gelem belajar lah matine wong belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Lah mulo nang daftar ro nderek ya nggih nderek ngono tok wis ora tak ribet nggih nek sampean kekuatane lagi daftar tok ya daftar jadi lho nggih Bu nggih lha niku mangane ora teko. Lah nek sing gak tau gelem belajar ditakoni merok buka kok retek-retek dolanan plastik tetan. Wah, ini ya ngono. Gak apa-apa sing penting lungguh ning kono aja lungguh ya. Lho. Yo. Ane sih gak tau gelem belajar takoni, merebuk kan? He? Merebuk kan? He? Iki kok hae-hae lu tau sinau yo dere. Ayo mik semua. Sawau ndate tepauak. Nah itu dicanggah gulune kek. Baru dicanggah gulune langsung dadi wareng sampean wedi ndelok akhirnya cemplung ning neraka pelung diudhek utek-utek wangkat gantung kaya siwur. Angger sadar tutuki meneh modal madil keterangan bodol sampean gecek malaikat ajurmu mur kaya ketebobo. Oh sok mulo pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng utek utek gantung siwur tarangan bodol ketebobo. Iki termasuk banggiri kene iki sing gaekno sampean malu sok. Oh lho. Bareng wis dadi kali Mbah Bonang banggiri gek-gek gamelan slendrupe. Pelok muni nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang ku uripmu iku nang ning nang nong yo nang kene yo nong kono yo nang kene nong kono kadang ning kene ngaji kadang nong kono nyolong pi ente urip kok yo ngono kok dene urip iki apik terus yo gak iso wong menungso nek apik terus iku malaikat elek terus ip nang ning nang nong nang ning nang nong nang kene yo nang kono yo nang kene yo nang kono ning kene ngaji nang kono nyolong ning kene ngaji biasa sing dagang ning kene ngaji nang kono ngurang timbangan. Ning kene ngaji ngetoki kain tak kurangan. Lah ngono ning kene ambi dodol pudak dari sekilo kare 95. Lah biasa. Ojo kaget iku menung. So, tapi nek pengin pungkasan apik dang dang dang. Ku ayo dang-dang balik nang Sang Hyang Agung fafiru ilallah dang bali nang Gusti Allah. Lah wong Gresik kata sing ora ngerti. Nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang dang dang dang dang. Eh, kata ning wong Gresik. Ayo bangsa bangsa heran benjing. Duduk nang nang nang nang nang dang dang dang dang. Eh, ayo menganti bangsa ning ngene ayo. Di ana wong iki teko. Ora apa-apa pancen iki urip iku nang nang nggrengeko. Nah kali jeneng Sunan Kalijaga bar ngono dikeki mangan kabeh, bareng dikeki mangan kabeh, terus akhire tangane cempret niko, wijiane telu kembang mawar, kembang kenongo, kembang kan kantil uripmu iki mawarna-warna kenongono kenonge nene ngatimu kudu kantil nang Gusti Allah. Bareng wong ngisor wis ngerti kabeh diulang akhirnya iso dadi siji. Lah mulai jeng Sunan Giri ngetekno kraton di Giri sing maune raja kawula mulai digawe konsep baru jenenge musyarakat. Masyarakat model anyar ilangi raja kawula digenti kalimat ra'iyah. Dadine rakyat. Nek rembukan bareng-bareng yo aja lali karo aturane Gusti Allah. Mula rembukane ra'iyah dijenenge musyarakat. Wah, rasa kau wasyawir humfil amri. No, hanya rembukan ojo menangi dewi, rembukan gak menangi dewi ditentok no kali Quran. Tafassahu fil majalis, fafsahu yafsakhillah. Mulu rembukan ini yang jalur majelis. Nek pemimpin nek kudu mayomi kabeh wasi akur si husamawat kedudukan nek pemimpin jeneng kekur kursi lah sing bangun niki kabeh. Gitu, akhirnya teng Kalimantan terbangun muridipun Sunan Bonang ingkang nami Khatib Dayan bangun kerajaan-kerajaan dengan konsep ni sepoto kan Giri sing teng Datuk Bandang bangun kerajaan-kerajaan Islam teng Kalimantan Sulawesi Aryo Abdillah teng mriko terbangunlah kerajaan-kerajaan dengan prinsip ra'iyah musyawarah musyarakah majelis kursiun. Akhirnya seluruh daerah ini terikat dalam satu kesatuan kabeh sing bangun para wali mulo jenenge wilayah. Begitu wilayah ini berdiri di daerah para wali londo teko dilawan bareng-bareng prinsip murid-murid para wali ngelawan secara bersama-sama maka londo lungo berdirilah negara kesatuan Republik Indonesia sing iso rukun sebab ra'iyah musyawarah musyarakah kursiun wilayah akhirnya mampu membuat sesuatu yang dunia sampai hari ini belum pernah ada. Apa? Satu bangsa di Arab dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara, terjadilah di Indonesia puluhan bangsa dipikul satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu jenenge negara tenanan di mana umat Rasulullah wis dikenalke waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafuh itu terjadinya di Indonesia. Indonesia teng Arab boten terjadi sebab nopo satu bangsa dadi ndak terjadi kok puluhan bangsa bersatu ora warung bangsane sitok Eropa bangsane sitok lah ning kene bangsane macem-macem golek sing kulit ireng mlayu ning Irian onten Arab mlayu ning Aceh onten mlayu ning Gresik ngono ya ono ning Bedilan bangsa kene ngono ya onten nang golek Cina onten ning Gresik. Sing mboten enten Cina niku teng daerah Lamongan lor mboten enten. Soale Sunan Derajat ben sugih dadi ning Cina. Tuban le Cina ono. Sampeyan golek wong Londo, kathah teng Surabaya. Lah niku teng Indonesia itu terjadi puluhan bangsa dipikul satu negara. Mula para ulama sing minangka penerusé para wali sampai hari ini tetap bersepakat bahwa di sini terjadi perbedaan. Mula akhire nek wing beda-beda, awak dhewe nek dadi wong iman aja lali karo dawuhipun Allah watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Watin demi buah tin simbol ulul azmi Nabi Nuh. Wa zaitun simbol ulul azmi Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sinina simbol Nabi Musa, Gunung Tursina, simbol Nabi Muhammad Nabi wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Mula ojo ngaku umat Nabi kalau kalian tidak mampu membentuk keamanan sebuah bangsa dan negara. Gila, mula kiai-kiai pong amane bangsa negara Pancasila, beto-beto Pancasila. Merah putih, merah putih. Begitu kayak ini gendera khilafah, ya ribut wong Indonesia. Sampean milih ribut, ya ribut. Mula dhewe gendera khilafah, ini gendera tauhid. Oga kane kok iki gendera tauhid ning kene iki biyen wis ana gendirone wong mati. Nek gendera tulisan la ilaha illallah itu maknane gendera tauhid. Ning kene miskin biyen nang rono mati tulisane la ilaha illallah Rasulullah. Karo ditutno la la illallah la la illallah. Tapi nek pokoke gendera model ngono terus aku mbok ora gelem mbolokno kali yang memang anti la ilaha illallah. Ya gak iso ngono, Kang. Aku nek gendera PKI Paluarit ya aku mau wong Paluarit kok dadekke gendera. Tapi aku nek lunga ning sawah tetep nganggo arit. Nek lunga nukang aku nganggo palu. Nani gendera la ilaha illallah kok gawe aku ya mau, tapi nek lunga tahlilan tetep la ilaha illallah. Lah kok niku tahlilan gak gelem malah aku genderone tok. Mulane manusia super lucu kan iki. Jono, kene TV wis tak nggo, sampean kaget perlu kerduse tok. Ngono aku jadi opo kok nang TV nih gak wis TV wis nang omah. Itu karek kerduse tok. Dengge mulai saat ini begitu ireng kawannya ono ping barang di sini mulu. Lah kita ini puluhan bangsa maka pakai Pancasila. Lah duwe Pancasila niku biyen karo londo tawur piye? Tawur tidak boleh dikibarkan merah putih, tak dekno dua Roma kali para kiai. Londo curiga cagake dikeki tebu, isik curiga cagake dikeki gedang. Isi curiga cagake kaya pari, isi curiga cagake kaya kelompok, isi curiga teko gawa ingkung karo tumpeng. Oh, mengarep mangan ngomong. Tapi tumpeng entek, ingkung entek, suwe-suwe parine garing, kelompone garing, tebune garing, gedange pro yang tersisa tinggal merah putih. Wakir karo londo tambahi biru. Suwe meneh karo santri terjadilah peristiwa 10 November tadi mbiyen merah putih niku jaluk nyowo, jaluk getih. Wis saiki wis gak jaluk apa-apa merah putih niku menjaluk ngene tok. Ono cerewet sing musyrik, sing bid'ah, sing nomo Allah ono ae. Pancen iki mesti pas zaman perang mbah buyutmu iki bandar dadu kok. Kiai ngajarno nasionalisme, jare rasionalisme ra ono dalile. Tapi nopo? Tapi mereka membela mati-matian berdirinya negara Filistin. Ini kan angel. Kayak merah putih ora gelem malah gendera Filistin dikibarno ning Indonesia. Nih, ngono. Iki gendera tauhid. Ora ana arep bedil genderane wong apa bedil pesawate Saudi ora wani wong ana tulisane la ilaha illallah kok. Padahal sing dibom wong Yaman. Cuma nek gendera niku dadi gendera Indonesia awak dhewe sing repot, ora iso melu Piala Dunia. Nah, soalnya bali tulisane la ilaha illallah sing nyaduk sapa? Ya kan wong. Aku alasannya itu termasuk aku gak gelem soalnya kok gak iso bal-balan lah. Dengan ini serba sulit, nasionalisme gak ada dalilnya, tapi bilangnya agamanya wow. Indonesia gak ada dalilnya, Pancasila namanya ini, kok ini kok gak ngaji. Kenapa? Kalian tidak pernah khol, pernah tahu maulid. Jadi gak ngerti nih Islam itu teko, wis urut, urut, urut, urut, ini gak roh. Karo nek Sunan Giri niku ya teko kono mbiyen. Sing Sunan Giri niku teko kono putrane Mbah Maulana Isa. Mbah Maulana Isa iki putrane Syekh Jumadil Kubra. Syekh Jumadil Kubra putrane Syekh Muhammad. Syekh Muhammad putrane Syekh Ahmad Jalaluddin, putrane Syekh Abdul Malik, putrane Syekh Alawi Amil Faqih, putrane Syekh Ahmad Saqib Mirbat, putrane Syekh Ali Khalid Qasam, putrane Syekh Alwi, putrane Syekh Muhammad, putrane Syekh Alwi, putrane Syekh Ahmad Al Muhajir, putrane Syekh Aisyah, putrane Syekh Ubaidillah, putrane Syekh Muhammad, putrane Syekh Ali Uraidi, putrane Syekh Ja'far Shadiq, putrane Syekh Muhammad Baqir, putrane Syekh Ali Zainal Abidin, putrane Syekh Dina Husain, putrane Sayyidina Ali, mantune Kanjeng Nabi. Munia. Kak kok ono. Cuman kan wis menggok. Lah saiki begitu lali, langsung nglompat rono. Langsung bengok Wali Songo ora ono. Wali Songo fiktif, itu tidak ada. Nah ngopo? Ya kan ora ono buktine. Nah, akhirnya sing muni ngono jenggotan kabeh ta tak. Renal Abidin jenggotan. Badrul Salam jenggotan. Dilokno karo Kiai Said. Tua NU yang merasa penerus wali so kedah sarung di jenggotin dawa ini goblok. Akhirnya kono bales Kiai Said yang goblok, masa ketua NU mengatakan orang berjenggot goblok sedangkan seluruh wali songo berjenggot, jarimu wingi raono lha kok saiki berjenggot. Iki lho Kang, tak jadine niku iki. Iki lho cari kahar lah kata itu. Gua mereko, nopo Gajah Mada wis Islam, jenengi Gajah Ahmada. Oh, lu enten teman-teman itu Gajah Mada, Gajah Ahmada. Petuk kulo ya tak kuyu lah Kang. Kuyu lu kok aneh tenan. Aku tu nggak nopo mati, pak unek nopo musyrik, pak unek nopo ratu tu, kayak tu nggak nopo. Lu kok kon malang Islam nopo mati? Ini ceritanya piye? Ayo lagi ngawur-ngawur pokoknya orang saiki sak gelem ya angger ana wong desa ngono mesti iki makam Syekh apa ya mak dhewe koyo emoh tenan arep dadi turunane wong Islam wong Hindu ku kuno koyo emoh wong Islam wong Jawa wis Islam kabeh kadang saiki oh iku danyange sapa wah iku biyen anu Syekh wali kabeh kok makame wali lho Mbah Poleng mrene gak ono kae. Ngono padha lawa dhewe iki rupane kaya ngene iki lak rupa asli mriki ta. Ireng-ireng becek-becek rembes-rembes iki ten iki. Lha lek danyange sampean kok teko Arab, rupane sampean mesti rupa Arab. Lha nek sampean danyange pesek ya metu ning ngene iki lho tumpes-tumpes ngene iki. Lah nek kaya niki irunge sik dawa. Saiki kok ana ngene lho. Sampai kula niku sedih. Penginane kula niku sampai krungu ana angling dharma Islam. Masyaallah, wali termasuk iki Islam. Sing ngarang sapa? Pas hari jadi Kabupaten Temanggung. Kula dikabari sing angling dharma niku is Islam termasuk wali iki jenenge wong gemblung ngawur iki. Sing jenenge Syekh apa Maulana sapa? Adek iku kenapa sih enggak terima? Omane wong Jawa niku biyen sing bangun ya wong Jawa. Wong Jawa niku nek ngarani Mbah Buyute niku Dang Hyang. Nek wong Arab kuwi Syaikhun, Syuyukhun, nek uwane akeh Saiban. Nek wong Jawa iku nek wong Jawa kene niku Dang Hyang. Nyelo niku sing saiki buntute dadi Eyang niku lho. Jawa Eyang. Mula ana Dang Hyang Pulosoro. Niku kata, nah Eyang iki buntute wong Jawa. Nah Eyang-eyang Yangkung Yangti niku lho. Lah wong Jawa niku biyen niku perpustakaan urung ana Google niku dereng enten. Mula nek ana apa-apa ora iso browsing. Mula takok tenggene para danghyang. Lah takonan teng para danghyang niku kudu dipun estokaken. Takonan ingkang dipun estokaken naminipun takonan ing napa nasihat ingkang kedah dipun pundi-pundi. Sebab nasihatipun dipun pundi-pundi mula tiyange diarani pepun pepunden omahe diarani pun punden. Lah anak putu niku suwe-suwe pisah-pisah rono rene. Lah ngoten niku setahun pisan penginmu mule nyeneng-nyeneng no Mbah Buyute. Tekane anak putu nyeneng no Mbah Buyute niku namine pun sro srodo. Mula nek teko setahun pisan nekani Mbah Buyut iki jenenge nyadran. Iku basa Jawa. Lah nyadran iku diolehno enak-enak nek sik urip ya digakno, diparingke sing urip. Lah kok sing dioleh-olehi kok wis mati digeleng ning petilasan, petilasane. Lah wong Jawa diulangi, Mbahmu iku ora mati, mung pindah saka jagat cilik nang jagat gedhe, mulo iso di-online merungi kaki ganyang nini. Danyang, geleh kono. Lah Islam ya teko padha nglakulangi aja lali Mbah Buyutmu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mula ya dongakno. Ning wong matimu iki ora mati ya sik urip la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahyaun. Sebab sik urip mulo iso di online ila ruhi ila hadro. Hadrati ning wong Islam ya ngulangi wong mati mugakno panganan sing akeh. Ngoten lho, mulo srodo nyadran ketekanan wong Islam sing go panganan sing akeh. Lah tekane panganan sing akeh niku ora dikek ning kuburan ning panganan dhewe ngendane teng riku. Sebab kok tangan dhewe jenenge sedekah. Mulo srodo nyadran ketekan sedekahan jenenge dekah. Dekahan ketekan kalimat thayyibah jenenge klimahan bareng anggone panganan teko kiai ne dongane Allah mabarik burak barik burak barik mulo panganan teko jenenge bari anda ning iki wong ning garut pirul waliden yo karep mulak litung mriki kita di Indo Indonesia, lah mulu sampe ono seneng sih ono cerita Borobudur sing ngedekno Nabi Sulaiman. Oh, senenge wol to. Panggonane ning Sulaiman. Nganggo fisika kuantum, Profesor Dr. Fahmi Basya. Hebat. Lek nyritake Borobudur gaenane Nabi Sulaiman, Ratu Saba teko Wonosobo niku kula ora ngandel. Kula takoni, "Kenapa kiai tidak percaya?" Aku takok jin sing paling tuwek, "Gak, aku ya ngono." Enggak lah, soalnya kalau khawatir ini awak dewi percaya niku bangunan Nabi Sulaiman apa loh Nabi Sulaiman ini hati-hati ini 100 tahun ngarep uang kabeh ngandel akhirnya ini jadi kepercayaan bangunan Nabi Sulaiman bargono anak putri Nabi Sulaiman tekore ini jenenge Yahudi ini tinggalan mbahku aku tak menggon ke ini bongko sampai ya. Ini namanya strategi kebudayaan. Lah mulo sampean kudu roh kaya ngene iki ya. Lah mulo kanthi khol ngene iki wong roh asal-usule kehilangan jejaknya seperti apa? Bangkit ziarah kubur napa-napa lengkap. Akhire dadi wong sing seneng kali para sepuh akhire fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jannati. Lah ra bisa. Amal bakti demu kok dimangaji lha iki kayak pembukaan ya urung wak urung mulai kula ngaji biasa lah ya men ya Allah siapa sih cita ibu usah-usah kan lo cek rotok lah sampe nganteng lah ya tak kira kayak jam 10 tapi mesti ini generasi akhir pekan ya. Cerita akhir pekan lo ini mulai ya Allah uang kok gak gelem khol gak iso fadkhuli fi ibadi langsung ngelompat rono jenggote dinggu cingkrange dinggu ning keri akhlake kanjeng Nabi tuh ya. Sesu menen atur sunu gimana? Jamene ya penting sero niku lho. Nggih, jeneng Sunan Giri, urung katam kula ning ngedekno negara iki sampe apa niku urung ngira. Soale ternyata wingi kula niku ngekholi jeneng Sunan Giri, nggih, hiji loro, Sunan Giri Prapen, nang gone Prabu apa ngene anu panembahan Kawis Guwa, siji loro. Lah iki ana putrane ternyata. Pindah teng Batang mriko. Niku dikenal kanthi jeneng Ki Among Rogo teng Batang mriku. Batang Pekalongan. Nyusul anu Mbah Husain Rohmati lan Sunan Sedorawuh. Sing bubak alas Batang kene kok sing alas roban. Niku saking Mbah Jayeng Rono setunggal. Niku saking Pasuruan mriki, putrane Mbah Abdul Qohar, putrane Mbah Abdul Qadir, putrane Mbah Sunan Sendang Dhuwur. Niku. Omongane pun Sunan Derajat. Lah niku tekan mriku, wis sesuk meneh tak ditani ya. Niku khole ramene masyaallah. Ramene butuh umum niku. Niku sing dugi nek wong 20.000 niku enten. Mbah mong rogol. Nggone miring tapi nek munggah ke pegelen. Iku nek kira-kira dhuure karo mriki padha. Dhuure niki karo dhuure padha. Kula muga-muga sedaya barokah nggih. Amin. Kula menyenengan sedaya saged nderek fadkhuli fi ibadi. Amin. Nggih wadkhuli jannati al-Fatihah. Surah al-Ladina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim wadh-dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan amin dan syakirin wa'afini amal gabur masjid. Ya Rabbana lakal hamdu kami ambil ini jalan wajikal karibu wa'amin surah. Allah maftah alayna fuduha al-arifin matika wa sallallana rahmat. Fadakirna wa nazina dal jalan wa'alikun. Biliduka ya Allah, syadu rasulika rahmatika ya Allah. Ijal awladina dunyatina talamina alina al-khair al-badar wa sallam al-qiyamah al-qiyamah. Ya bayna umatina masyikhi masyikhina wa kita tujatina. Rahul sallallana rahmat. Dan giri wajib musuri mafuri wajib mafuri mafuri. Allah mafir lahu marhamu ma'afu ma'afu Allah merah tahrim na'jiru merah tahrim ma'adu ma'amin alam. Allah majal qabra merah tahrim ratim jinan. Allah mazir rahmatah merah tahrim minum kubur. Dan ilah ilah ilah Muhammadur Rasulullah bi'aqidah masmud ma'ina. Irja'ila rabbi kiradiyah tamar liyah. Al-Quli wa'ibadi wa dakhulina. Rabbana atina fi dunia hasana fil akhirati hasana tawaqina a'udzubillah. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته